Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur nama yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Innal muslimina al muslimati wal mu'minina al mu'minati wal qanitina wal qanitat. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Waskurna lan ilingono sira kabeh, ilingo sira kabeh. Iki perintah teng garwa-garwane Kanjeng Nabi. Garwane Nabi kon eling-eling mak ing perkara yut belakang den waca koma. Diwaca fi buyutikunna ing dalam omah-omah sira kabeh. Min ayatillahi sanging pira-pira ayat-ayate Allah utawa ketentuan-ketentuane Allah. Ayat Qur'ani tegese Qur'an. Wal hikmati lan eling hikmah, manane ay sunnati tegese sunnah. Sunnah niku hadis to ketentuane Rasulullah. Inna wa satunna apa iku ana ono sapa wa latifan dan sing welas bi auliyai lan boro-boro kekasih Allah. Khabiron tur dat sing bijak utawa sing maha bijak dijami khalqi lan sekabian makhluk ya Allah. Innal muslimina satunne boro-boro Islam lanang wal muslimat lan Islam wedok wal mukminin mukmin lanang wal mukminat lan mukmin wedok wal qanitin lan wong sing taat lanang wal qanitat lan wong wedok sing taat. Ail mutiati tegese boro-boro wadon kang taat, wasodiqin wong sing jujur, wasodiqat lan wong wedok sing jujur fil iman ing dalam iman. Wasodina sing sabar, wasodirat lan wong wedok sing sabar, sabari ala taati atas sing lakoni taat. Wal khosyina lan wong sing khusyu ail mutawadiin tegese sing duwe tawadhu. Al khasyiat lan wong khusyuk wedok putri wal mutasaddiqin lan wong sing sedekah lanang mutasaddiqat lan wong sing sedekah putri poso ingin lan wong sing lanang poso waso imat wong wedok sing poso wal hafidin lan wong lanang sing jaga furu jarum ing kemaluane para hafidin wal hafidat lan wong wedok sing jaga anil harami sange haram wa dzakirina lan wong sing eling kabeh apa ing apa kasiran kelan akeh wa dzakirat lan wong sing wedok sing eling. Wong kabeh iku aadha iku nyediakno sapa apa-apa lahum maring kabeh maghfiratan ing disepura. Disepura lil ma'asi krana pira-pira maksiate. Wa ajranan ing ganjaran aziman kang gedhe ala taati ing atase. Wa ma kana lan ora berhak utawa ora patut di mukminen kedhi wong mukmin lanang wala mukminatin lan ora berhak kedhi wong wedok. Ida kodo nalikannya segi keputusan sop Allah wa Rasulullah lan utusannya Allah gawe amron ing keputusan ing siji perkara. Apa sing rasa ijo apa ayakuna yento ono antakuna yento ono kita iklanta antakuna walya ilan ya ayakuna lahum kedwe kabe apa al khiyaroto apa pilihan ayin ikhtiaru dikisi pilihan. Wong mukmin lanang cek wedok ketika Allah dan Rasul telah memutuskan satu hal mereka tidak punya pilihan kudu nurut sami'na wa ta'na min amrihim saking urusan mereka sendiri. Mereka gak oleh milih khilafa amrillahi ing bedani keputusannya Allah wa rasulihi lan keputusannya Allah. Terus kita-kita ini cocok ra cocok nek Allah ngendikan kudu cocok. Terus ora paham lah ya bebo paham kok iku dene apa cocok. Ngaten niki penting sangat. Misalnya gini. Orang kalau zina setelah berkeluarga jenenge zina muhsan. Ya, orang setelah berkeluarga jenenge zina napa muhsan. Dalam hukum Islam itu kan dirajam. Ya tentu ada syaratnya, misalnya ada saksinya atau ada pemerintahan Islam. Terus macam-macam lah. Oke, mungkin dalam Indonesia itu enggak ada rajam, enggak ada kisos, enggak ada potong tangan karena Indonesia itu enggak memperlakukan hukum Islam. Tapi setidaknya kita yakin, andaikan betul ada kisos, tentu pembunuhan enggak segampang ini terjadi di mana-mana karena tahu hukumnya apa? Kisos. Juga sama misalnya ada rajam, mungkin selingkuh enggak sebanyak ini karena takut apa? Rajam. Nah, itu namanya kita tidak punya nyali melakukan rajam, tidak punya lali melakukan kisos, tapi kita tahu betul ikrar bahwa cara itu terbaik untuk menekan pembunuhan dan menekan apa? Berzina. Itu lumayan. Timbang wis ora nglakoni muni itu hukum jadul, itu zaman dulu gak relevan, malah utek semper wae wis ora iso nglakoni kecang. Kecang kemana itu? Yang penting kita tidak seperti itu. Paham ya, terus kula suwun sangat panjenengan dan seneng kula kepengin selamat teng akhirat. Kowe nak hukume Allah niku imani, senajan to kowe ora cocok. Ora cocok kuwi oleh. Jenenge ora cocok. Terus kowe kembantah, ora cocok kok ambek Allah. Lah kowe apa wali? Kowe misale kon salat zuhur wae turu karepmu mek yo gremo. Gayamu ana adzan alhamdulillah, sini kan yo gremo. Cuma dipaksa, dipaksa itu dilatih. Mulane Allah dawuh kutiba alaikumul qital. Allah ya pirsa wa huwa burhul. Enggak apa-apa, ana perintah Allah kira cocok ora apa-apa, tapi ra cocok sing gawan nafsu, tapi akal kita cocok. Kaya sedekah. Mungkin nafsu kita ya ra cocok ngomong duit kalong, tapi akal kita cocok karena kita berharap ganjaran teng apa? Akhirat. Terus-terusan. Pokoknya ra cocok lah. Tapi akal kita cocok. Jadi sing ra cocok ku gawan nafsu, nggih napa? Gawan nafsu. Tapi setelah itu kita cocok secara akal. Saya ulang lagi, kita cocok secara napa? Akal, karena agama ini dikaumi yaqilun bagi mereka sing duwe napa? Akal. Oh, misale radio misale kutiba alaikumul qitalu wa huwa qurbul lakum. Wong itu wajib membela diri, bela-belani Islam, nah Islam diserang wong liya. Kewajiban perang iku Allah ya person aku ora seneng. Wes. Kula nate ngomong ini di kajian, di pondok kajian, didengar orang banyak karena ukuran ilmu itu didengar orang banyak. Misalnya ini ngeten. Tak bedheki nek kepengin iman waras kados kula. Kowe ape dibaca Abu Jahal. Ya, tiba ape dibaca Abu Jahal. Ya wis melaratlah, wis melaratlah bojomu judes lah, uripe men ra duwe masa depan. Terus api dibaca Abu Jahal. Kowe seneng diperintah Allah ngongkon nglawan apa kon nyerah? Dia jawab. Seneng kon nglawan mergo di potensi kowe menang. Berarti perintah wajib perang justru bagus dong. Masa ada musuh kita diwajibkan ngalah malah lara kabeh. Paham ya? Lah setidaknya kita cukup punya akal untuk melogika kenapa sih wajib perang kalau ada kafir harbi? Kafir harbi. Saya ini misalnya ono bajingan, degundal. Apa baca kue, terus Allah meningine. Baca walas cuma menengai. Ambek wajib wani, kau pilih perintah dia. Wajib wani lah. Terus akhirnya akalmu so nompo. Kenapa kita wajib wani, wajib perang dalam konteks kafir hati. Kau zaman teroris arah tak muna meningono kau dianggap wajib no perang malah itu. Tangkap densus. Wah, gitu. Gak mesti dalam konteks yang kita harus perang. Misalnya Indonesia dijajah Belanda. Terus Kanjeng Nabi misalnya cek sugeng ini, cong ngalah wae. Milih ndi perintah wajib wani, iki milih ndi? Wajib wani. Lha iku jenenge akal. Kita tahu secara akal dalam konteks tertentu memang wajib perang. Tapi wa huwa qurul lakum Allah ya pirsa kowe ora pati seneng. Seneng ya turu kelon. Terus urip ora ana apa-apa, mangan bakso, mangan bakmi. Ora ana perang, negara ana sing mikir urip damai, bojo nrima. Yo ora ana donya. Pesunat ada orang wedok udah malah perlu diperiksa sama idiot tapi orang esok ngamuk. Nah, jemu ngamuan berarti emosinya bagus. Saling kira ngasih lo duit kok diamu ya bagus. Paham ya? Artinya normal lah. Seneng duit normal. Misalnya seneng larat malah aneh. Mas larat wah awas nak suge. Kita bojo mono siap tuh. Ayo jawab. Kita bojo saking kok awas mas kena suge. Kudu larat ini bojo segil wah. Kita siap di bojo mono. Gak siap kan? Paham ya? Jadi yang kita alami sekarang itu semuanya baik-baik saja. ya tak warai ya. Jadi Allah itu berso nak jenenge wong jubilatil kulub ala kurhil kital wa ala kurhi itimaril awamir kabeh watak itu ora seneng barang sing perintah. Wong diperintah tok itu ora seneng mergo ana sing membawa. Tapi isi iku kersane pangeran sebut khuffatil jannah bil makari, swarga itu dikepung mbek sesuatu yang kamu tidak seneng. Tapi gak seneng bawaan nafsu. Tapi nafsu ini bisa dilawan dengan akal. Misalnya ini ono artis cantik di Jakarta. Contohnya gampang kan, ono artis cantik di Jakarta. Wahyu, menarik. Terus aku itu misalnya kaji Nabi cek sugeng. Utau syariat siapa saja Nabi Musa cek sugeng. Terus kayak diperintahin. Kan kayak kudu ngasil, no isong loni artis itu. Ampe dikongkon, ojo pikir, milih ojo pikir, ngasil lo itu bayarnya luaran, kenalan, orang cek gelap. Luar ruwet, gampang di. Gampang ojo pikir. Jadi aslinya nafsu itu nak mau diperintah nak kau bingung. Nah jajal misalnya, kau saya kita perintah ono artis wayu ning Hollywood kan, kompor kau itu kasih zino be artis itu kamilan mau ramir gara dia duit. Kau nak ketemu orang mesti gelum. Lah kau mau cuma ojo zino, kau gak modal diganjar penator. Tapi kadang untuk senter-senter, Islam loro kabeh, ape zina ora oleh. Cara dikonkon malah repot. Ayo jajal kita konkon. Zina iki artis sing paling sugih nang Amerika, kek gelem to. Cara kita konkon. Moro Amerika ora di duwe, nek kenal ra mesti. Gelem. Bareng kedak ora kreting kakan pola. Utawa ngene misale maling iku halal. Kek saiki tak jajal. Tak kon nyolong omahe jenderal. Makepu ya. Jadi nasinya agak makanya agama itu enak corakal. Dilarang maling, maling itu enak. Jika itu keperluan. Dilarang zina, selingkuh nak konangan tersadu. Terus kau ninggal kabeh. Terus kau turun yang ngomah, ninggal zina, ninggal maling diganjar. Terus ngorok diganjar. Kenapa turu gusti star meninggalkan semua haram. Dada semua haram turu ganjaran. Melilir subuh semepet untuk seringnya serapopo subuh. Anjen ora kiai wae to. Ora kiai wae penting salat. Wes ora kiai wae penting salat ana wae kok apet-apet. Makombe sing ngono, ninggal haram wis pres tas. Jadi perintah Allah itu nak mbok angen-angen semuanya baik. Caranya apa? Diukur dengan akal tadi. Misalnya kita disuruh selingkuh malah repot. Ngerayune piye bayare piye ra konangan sing lanang piye kan malah repot. Mun repot kok gua lakoni atuh turu dan delok sinetron bar turu. Atau delok tikus liwat di rumah salon terus. Terus kesimpulane dik tikusku tikus ning omahku jebule akeh ya Mas. Ya surip ngono-ngono lah sementing ninggal haram ninggal Mas. Nah di sini ini hebatnya ulama. Makanya masyhur ada ulama itu ibadahnya temenan. Pol tenan. Tari no poso nak bunyi tahajud. Takok mbek pangeran. Gusti orang yang sekelas saya dalam kewalian itu siapa? Dengan seserius ibadah saya ini. Mbek pangeran kejak. Ya sing turu-turu sekelas. Mangkel dene. Mangkel itu kenapa mesti mau disaingi? Wong guru. Jabe terus ada wali yang lebih senior. Wong poso asal jek melek rong ayu tetep bingung. Tapi nak turu kan saraf. Jadi ono wali ku mergo itu. Tapi ora kowe lho maksudnya. Yang masyhur itu Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu pernah saking senenge ibadah dia itu tiap malam tahajud. Semuanya ingin serba sesuai perintah Allah. Ya sama tanya sama Allah, ya Allah, lalu yang sekelas dengan saya siapa? Dijawab, yaitu orang yang sering tidur, sering ngantuk, lurus. Tangine mepet-mepet sering ini metu santai. Abu Yazid protes, kenapa demikian ya? Jawab pangeran lucu. Kowe sering ibadah mbek aku mbok anggap rapi kan arah ibadah tenan. Dike nganggep aku ora pati api, ngene ibadah tenan. Nek kowe nganggep aku ora pati api. Nek iku nganggep aku api an ora mesti tinggal turu. Tapi aja dikir ngono. Iki mau cerita. Artinya piye-piye wong sing terlalu ibadah nganggep pangeran kok ya kayak aparat lah, kira-kira itu nak arah pas itu ya sempre itu topinya lah, sumpah aparat apa, aku itu polisi kok kayak aparat ya aparat itu apa? kampus yang modern nak baju gak masuk nyemprit, pondok-pondok yang modern nak salah kancing nyemprit. Pangeran udah seperti itu, gede gampang. Jadi Abu Yazid diomongi, kamu itu takut saya, sehingga ibadah wae. Sehingga kamu memposisikan saya itu penakut, pemberi ketakutan. Nah, wahada abdiki kaulaku. Aminu makri wa adzabi. Dia merasa aman bahwa saya baik-baik saja, tidak menghukum dia, tidak banyak ngomrol dia. Maka saya ditinggal dulu. Dan itu saya suka. Kita warai ijazah wali lewat tur. Mana ke Joni Roa turah kelas? Aku itu turu yo wali, melek yo wali, melek mulang nak turu yo anut wali sen. Karena ini ya butuh generasi. Dan saya daftar yang itu daftar. Karena ini kan setiap wali kan mesti ingin punya generasi. Kita ini anut Abu Yazid kok berat aku sembilan sen. Tapi itu pun tidak gampang turun anak wayah itu ya angel. Aku iso turu sen diutang-utang nih sen kasus-kasus sen. Anak bungi ketabet itu. Lha iku malah wedi pangeran, wedine tagian. Dadi wis ora wali, ora iso turu. Ya ora ibadah, wedine ra mbek apa tapi wedi tanggal. Wis tanggal iki meneh. Ono zaman akhir wong wedi pangeran ta wedi tanggal? Wedi tanggal. Dene tanggal kredit gara-gara bayar listrik. Ya kalau baleni malah ya. Dawuh Imam Ghazali, dawuh ulama-ulama. Carane nampa perintah pangeran latih mbek akal. Nggih latih mbek. Lan Imam Ghazali nyontokne ku gampang banget. Misalnya begini. Kalau kamu punya kesalahan dan diingatkan orang lain, kamu jangan marah. Kalau kita di alam demokrasi kan sidik-sidik kan menerima kritik dan saran. Tapi nyatane nek dikritik kan yo mangkel tenan, dileng-eling gitu. Gayane muni ngono tapi pejabat bae muni nerima kritik dan saran, nek ku kritik cing. Kata Imam Ghazali gampang. Dia nyontohkan, beliau menyatakan begini. Misalnya Ruhin ini ada kalajengking di tubuhnya. Dan kalajengking ini berbisa. Terus ada orang lain mengingatkan, Ruhin, di tubuh kamu ada kalajengking yang berbisa. Maka kamu harus membuangnya. Terus Ruhin membuang kalajengking itu karena bahaya dan berbisa dan sudah ada di tubuhnya. Kira-kira Ruhin ini terima kasih sama yang ngandani apa enggak? Terima kasih kan, karena ada sesuatu yang bahaya di tubuhnya diingatkan. Sekarang kamu punya penyakit hasud, dengki, mata jelalatan sama perempuan. Ini kan penyakit. Penyakit ini membahayakan kamu dunia dan akhirat. Lalu ada orang lain mengingatkan, kok kowe ra matur nuwun? Harusnya kan ya matur nuwun, kayak ketika ada kalajengking di tubuh kamu, kamu diingatkan. Nah itu kelebihannya ulama-ulama dulu. Ulama-ulama itu selalu punya logika yang orang itu menjadi paham. Kenapa kita harus menerima saran dan kritik? Itu ibarat kita ada kalajengking di diri kita atau ular yang berbisa, kemudian ada yang memperingatkan atau memberi tahukan. Harusnya kita terima kasih dong sama yang memberi. Itu bedanya insyirafus sodri, lapang dadanya ulama dan tidak ulama. Kalau ulama itu karena logika tadi. Ada analogi. Nah, agama itu dipimpin oleh akal tadi, oleh analogi tadi. Caranya apa? Caranya aku mikir wabidid dihi tatabayanul asyar. Dan dengan kebalikannya itu sesuatu menjadi jelas. Kayak tadi misalnya zina itu dilarang. Oke, zina dilarang. Agak enak tuh misalnya aku ngerasa ada orang ngayu, raiso. Ya wes, nak ngono tak wajib no. Lebih sulit lagi. Ngerayu orang ngayu, ramus di gelem. Umpama sing gelem bayari larang. Umum mau gelem yang nanya aku elek, macam-macam lah. Sebenarnya untuk menjadi iya itu kan tidak gampang. Mendingan dilarang kan? Kan gak mikir dong sih, mau dilarang. Malah penak kan? Wes dilarang gak mikir Allah memutuskan sing orang lakoni digan. Mana kulo nak anten togo kulo mati? Ini sering kulo nu pengen nyambut lepas jenazah. Kulo nu sering matur-matur. Jenazah ini saya. Kusak rohku neng omah yus mendelok TV, bariku ngitung tikus liwat neng omah, bariku yus pokoknya gak kelampinan, semoga melaku neng omah, terus turu, melekne, terus ini mati. Ini ku saya. Anak itu nangis, tapi buatan hati ke surat sunat, ini serang ngono-ngono lah. Baru kaya ngono-ngono, ya ratau zina, ratau maling, ratau korupsi, semoga udah dengan tadi mati. Karena separuh dari perintah Islam itu mimbadi turuk, dari bab meninggalkan. Jadi to'at itu hanya dua. Satu, fi'lul ma'murat, melakukan perintah. Dua, meninggalkan yang dilarang. Tentu prestasi kita dalam meninggalkan yang dilarang itu banyak sekali. Kita tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak jahat, tidak nipu rakyat, tidak pejabat. Bodoh ini orang yang tidak ngantil. Kalau aman, kita ini kan. Tapi bodoh ini tidak ada sarana orang yang ngantil. Tapi korupsi tidak ada akses. Tapi zina orang yang senang. Mana elek itu syukur lah, pokoknya. Nah, separuh dari to'at itu semuanya mimbabi turuk. Bak meninggalkan, dan meninggalkan itu gampang karena tidak butuh mau. Tapi kita ini kurang bersyukur. Mana akeh wali jalure kok turu turu. Mergo piye-piye turu iku aman, ngrasani yo ora, maling yo ora, korupsi ora mundur. Tapi kira satu turu tetap ra wali karena ya kelasnya ada sebut. Mak tak wari ilmune. Ya teling-eling ya dados dawuh pangeran iku mesti maslahat. Nak nafsu murai iso nampa, latih akalmu iso. Akalmu itu, kalau bayangkan, andaikan rajam itu diterapkan di Indonesia, meskipun itu mungkin kita nggak siap, tetap perselingkuhan tidak sebanyak ini. Sekarang hitung saja, kalau nanti ngitung tentang kajen, kalian GG kajen, karena ini butuh konsensus, ilmu butuh konsensus. Orang yang saling bunuh karena selingkuh dan tuduhan selingkuh atau tuduhan belum pasti selingkuh ya, selingkuh atau tuduhan selingkuh, cemburu atau salah paham cemburu. Pembunuhan yang liar karena itu jumlahnya kira-kira lebih banyak apa lebih banyak pembunuhan karena rajam, andikan rajam diterapkan. Banyak karena salah paham ini kan. Tapi orang-orang kritik Islam kalau rajam terlalu sadis. Padahal andikan ada rajam itu harus ada saksi empat. Iku enyek seni mlebune alat kelamin ning vagina. Sing engko nak wong niat ngincip, iku seksine wis fasik tukang ngincip. Dadi kemungkinannya tak balen neh ini. Sarate dirajam iku kudu ana saksi empat. Sing nginceng roh kelontok ora cukup. Ning dhuure tok. Kan ngono fege-fege kudu roh mlebune. Tapi sing nginceng pas rek. Dadi aman aman. Misale kok takok. Gus wis roh tenan mung nak sira. Lah kok roh kin mung mulai nginceng suwi pas rek. Kriting pas rek ra iso ditopo. Aman gak kira-kira? Aman. Dadi kudu ngenteni wong papat saleh, roe kepegrok. Orang profesi maksudnya. Sekali ngincengnya profesi gak diterima karena fasek. Ya karena profesi tadi. Berarti kudu wong soleh papat, roh spontan gak jarak. Lah wong soleh kok roh kok di amat no suwi ya fasek bisa. Wong soleh kok ngincen suwi ya fasek. Umumnya wong soleh roh pertama astagfirullah melayu. Melayu sitok sekarang telur, rasido wis. Aman gak kira-kira mau merajam di terapno tetap aman gak? Aman. Timbang radi terapno tapi orang saling bunuh bergocem. Kalau Surabaya ada pembunuhan yang TV, orang nanti dicor bergocem bunuh. Coba pembunuhan yang karena cemburu itu berapa? Itu nggak pernah dikritik, tapi ada hukum rajam dikritik. Ya nggak apa-apa, kita nggak nerapkan hukum rajam nggak apa-apa. Tapi jangan mengkritik, setidaknya kita punya logika bila-bila ini hukum Islam. Otak kita masih waras, bahwa yang dipilih Allah pasti yang terbaik. Disebut wa makan alim ini wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amman ayyaku nalagumul khiyaratun min amrihim. Kalau Allah sudah punya keputusan hukum, siapapun tidak boleh punya pilihan yang lain. Setidaknya dilatih secara akal. Saya ulang-ulang, setidaknya dilatih secara akal. Misalnya kayak urib. Urib ini di wabawah. Ini saya ini kekuasaannya Allah. Tapi nak sebenarnya aku melubun rokok ya guys. Rokok ya itu sih paling panas. Jadi aku resiko nih jadi menuso. Di lubunan rokok ya rapi gude. Berarti aku lemah. Nah lemah itu sungkem nih pangeran. Ya sudah seperti itu gampang kan. Lu mau malaikat Jibril ngabari aku. Hakku sesok sebenarnya aku mesti melubun rokok. Itu tidak merubah saya untuk tetap nyembah pangeran. Memangnya malah masuk neraka kenapa? Terus aku nak melubun rokok ralah nyembah pangeran. Kucam malaikat orang atau sekolah, mesti tak bang. Umpomo loh nongol. Karena malaikat Jibril gak mungkin ngendikan seperti itu. Bok wong dicap ngebun rokok, tetep aja wajib nyembah pangeran. Gue nyembah pangeran, orang ada hubungannya ben rokok, ben. Kalau bolak-balik nyongkok, no. Saiki siji ditambah siji, jawabannya bro, jawab ya, loro kan. Kue ngenteni untuk hadiah, apa tetep jawab loro tanpa hadiah? Tanpa hadiah pun kita jawab, dua. Karena itu hakikat, namanya siji tambah siji itu dua itu hakikat. Kita dapat hadiah apa enggak yang mengatakan dua. Sekarang Allah Tuhan itu hakikat apa enggak? Hakikat. Keharusan hamba menyembah Allah itu hakikat apa enggak? Kenapa kita gantungkan dengan surga dan neraka? Cik goblok ya gitu. Nah seperti ini kan terus kita kuat. Sehingga dengan bayangan umpama kita ahli neraka lah nyembah pangeran nyaman-nyaman lah. Nah setan senengane ngridu. Islam bayi-bayi ini diridu setan. Mbok rewangi mbok sembang kono jebule ke suul Khatimah, akhirnya mulai kendor. Waduh, tak rewangi sholat, ngaji jalalan, ngalor ngidul. Jebule cakun rokok, tetap ngebun rokok. Terus kue kendor, wah amatir. Jadi berarti TK Islam. TK, kecil apa besar? Kecil. Kecil. Wong kue muni siji tambah siji loro, rana sing nyaki hadiah, tetap muni loro. Iya tar? Kok muni Allah pangeran nanti hadiah mlebu? Suatu itu geblek, gue sing ngapik. Aku nur masa jiwa yakin aku mau jadi presiden. Bahaya utak moniku bahaya, makanya dilatih nyembah Allah itu permanen. Lu kalau biasa tuh mau ya, ya Allah saya ini senang sama ini. Wes kalau mau bun rokok lah, enggak mau bun nggak nih rokok ke kafika. Makanya dalam hadis kutsi itu ada gejolakan, pangeran itu gejolak Bani Adam. Andikan saya tidak menciptakan surga neraka, apa kamu tetap tidak nyembah saya? Terus buat jawab buatan Gusti. Berarti pada karo kue siji tambah siji buat jawab apa? Nah tiga itu satu juta tak jawab lo. Nah ketika itu dua tak jawab lima belas. Kue sarap lah. Perlu di rumah sakit mau ke kongsi. Mulanya ngaji penuara sih. Engkau nak staff itu bener tak daftar roda wali tak gampang. Paling gak wali nekah lah paling gak. Ya amatir sih. Engkau naik naik kelas. Sementara tauhidnya tuh bener dulu. Apa tauhidnya itu? Makanya kalau orang-orang sufi, nah setelah ilmu amin sampean kayak saya seperti ini, nanti kamu baca ayat fattakun itu lebih hebat ketimbang fattakun nar. Kowe kan tetep melek, mulai tak bener dong. Wong Islam maca fattakun nar, misalnya fattakun nar wis sing alati waktu dua naswal fijar, wedi ora karo wong neraka. Barang diceblokno kon dhuwur tok ini iso ngenteni 70 tahun. Dadi nek diceblokno neraka, wing-winge tok iku 70 tahun lagi diceblok. Kok iso munggah bicarane wong jeblok tok jarane. Jajal kowe, Mas. Ceblokno, kowe duwe ngisor ngenteni. Iso munggah, bayangno, bayang tok munggahe. Tapi dengan logika itu wong terus wedi neraka, nek istighfar wedi neraka nangis. Tapi kalau kamu dengan logika seperti saya, ayat fattaquni ya ulil albab lebih sakral. Kan ada ayat kamu takut neraka juga ada ayat fattaquni ya ulil albab, maka kamu takutlah ke saya. Takut kepada saya kata ya ulil albab asal itu di akal. Yang ngaji saya di sini takut enggak jawab 1 tambah 1 3 ayo takut enggak? Oh takut kan jaran gedeng mesti. Kowe calon presiden bu bupati jawab 1 tambah 1 3 wong langsung ra percaya. Waras. Ya enggak? Tanpa ancaman apa dengan ancaman? Tanpa ancaman karena kita ingin ngomong sesuai hakikat. Hakikat dasar apa al-haq. Terus kowe ra kira bedhe. Allah pangeran ta ora? Pangeran. Ngenteni tok hadiah apa enggak? Enggak, berarti dia waras. Makanya ya ulil albab kan ndek akal budimu be Allah ora ben ro. Lah kira tau maca Quran koyo aku iki dadine ngene iki imanmu dadine ngene. Tapi ya sampe iman iki sampe. Jadi kita jaga kualitas iman tuh jaga tuh takut kita sama Allah. Soal wedi neraka yo pantes-pantes ae lah ngene. Neraka yo seru tenan yo wedi. Tapi neraka piye iku makhluk. Tetap pun di singgawi, masyur. Si Dinali datang ke masjid Kufa. Ada mubalek cerita wong ditakutkan neraka. Terus wong nangis kabeh. Si Dinali ngekek surat terus saiki bupati ini hentikan mubalek itu. Wong kok diwadek nabi neraka. Wedi ya mbek pangeran. Ayo sesuk kon pidato neh. Nek iso nangis no wong wedi mbek Allah lagi angkat meneh. Ternyata pas wong diwedi karo apa ora nangis. Betuk gak seru koyo. Dupamu bali diberarti ki ra sukses, berarti ra sukses dadi terus di PHK. Cara aku pas iku wis urip wis digenti aku, gak pas iku. Karena tadi logikanya itu gampang. Allah Tuhan itu hakikat. Allah harus disembah itu hakikat. Kayak kita mengatakan satu tambah satu, dua itu tidak menunggu ada dia. Kenapa pas mengakui Allah Tuhan kita nunggu jadi dapat celeng gitu. Wong muni tambah siji loro ora ono sing ngadiahi gelem muni Allah pangeran tak wajah kok gak. Gelem turu kawula model opo cek elek. Isen gak kowe nak tak terang mung dadi kawula isen gak? Gak isen ya fasna mas tak sakar wong ora duwe. Nah, lagi-lagi akal itu kuat sekali dalam memahami. Nah, setelah itu kelatihan ikhlas itu gampang. Setelah terlatih gini kelatihan ikhlas itu yang ngomong latihan ikhlas gak jelmo, ikhlas uangan aja. Uangan ikhlas uang, ngomong angel bangun, yo ya masih utak yang orang bener. Nah utak itu bener yo. Karena tadi, makanya agama ini dikaumi yakin. Makanya di hadis kunci, apa kalau saya tidak menciptakan surga dan neraka? Alam akun ahlan li ayyubat. Apa saya ini sudah gak berhak disembah lagi hanya karena saya tidak menciptakan surga dan neraka? Semua hamba-hambanya Allah milih. Ya tetap harus disembah ya. Oh ya sudah. Makanya masyhur Rabi'ah Adawiyah itu pernah bawa obor dan satu gelas air. Ketika ditanya, ya Rabi'ah kamu mau kemana? Akan kubakar surga dan kupadamkan neraka. Ritet ya dunia ini jenis warga. Masyhur itu. Kenapa ya, ini jajal dunga, menara mandi. Aku yakin nanti niru dunga ini mandi. Ya Allah, jika saya menyembah engkau karena takut neraka, silahkan tubuh saya perbesar sehingga neraka hanya saya isi saja. Karena saya nyembah karena takut neraka. Semua ahli neraka keluarkan hanya saya yang isi. Dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, jatah surga saya jadi dengan bakat sehingga enggak ada surga sama sekali. Saking dia enggak ingin ta'alut sama surga dan nah yang kelas-kelas seperti ini ayatnya fattaquni ya ulil albab fattaquwaha. Paham ya? Nah ayat-ayatnya mesti fattaqun naral lati waqudhuha nasu wal hijarah. Lah nek iku jek gampang ngidak lil kafirin. Engko kowe ora kroso kafir ah wis. Wong iku idak lil kafirin kowe kok wedi. Berarti kowe rondo. Wong ayate o idak. Lah kok nganti wedi. Mesine kowe wedi. Idak lil kafirin. Wah terus iki kok boten kafir. Rondok menawi tapi bot. Ya, jadi kebariki nama Al-Qur'an fattaquwa wa taquni kudu luwih dahsyat. Maka piye-piye ku ayat hakikat. Napa? Ya, tapi karena manusia itu diciptakan ada nafsu, ada fisik, ada wadah, ada jasad, takutnya ya sama fisik kayak neraka. Nah, di sini ini Allah bikin neraka jadi media untuk orang supaya tak. Tapi enggak apa-apa ini hanya media. Tetap takut kita adalah sama zat sehingga neraka. Neraka. Mane nak kowe wedi tenan apa yen iki wa makana lil mukmini wa la mukminatin idza qada wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu napa min amri. Nah jalat tumurun apa ayat fi Abdillah bin Jahsy ing dalam Abdul bin Jahsy wa fihi lan durre Abdul anizena. Foto kang lamar ha ing Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana lan ngersakno sapa Nabi li Zaidin fi Hadi Zaid bin Harisah krana dikawino Zaid bin Harisah. Dadi dilamar Nabi nyongkone ape digawe Nabi dhewe jebule dikene tan dalem fa kariha mongko gething sapa Abdullah lan ukhtuhu. Dalika ing mongkono-mongkono ana li Zaidin. Dalika ing nikah li Zaidin. Nyongkone digawe Nabi jebule dikene tan dalem mangkel tenan fina ali. Sir nalikane ngerti sapa Abdullah lan ukhtihi Diten nihima krono nyongkone Abdullah lan ukhtihi kobru sedurunge nyatane diragekno Zaid nyongko anun Nabi ya. Saat mereka di Nabi sallallahu alaihi wasallam khotobah ngelamar sapa Nabi ya ing Zainab bin Asy krono awak dhewe ne Nabi. Tapi sumaro dia mengkono lirido sapa Zaid sapa Abdullah bin Jahsy lan ukhtihi lil ayati krono ayat. Jadi di antara ciri khas iman itu ninggalno pikiran. Ya kadang-kadang wong kudu bebo goblok, pokoke demi Allah Rasul wis goblok lah. Pokoknya samina atau ngarap paham Allah. Mau kalau nanti ngaji tunggu lagi nyontok nanti dengan semoga sampai nilai ngurailing ya rapopong sebakat harus pokoknya semoga gejolokan dalam ahli tasawuf masyhur gejolokan Imam Syafi'i Imam Malik. Ketika diantara Imam Syafi'i diajari Imam Malik itu ditanya apa hukum Allah itu butuh ilah, jadi Imam Syafi'i iya butuh ilah alasan hukum. Terus digojlok Imam Malik. Kowe seneng duwe budak sing sithik-sithik takok alasan. Itu tadi. Ada dua batu besar, rumono ya, ada dua batu besar. Suatu saat kamu bilang ke budak kamu atau sekarang misalnya pembantu atau ajudan. ikla' hadhihi sakhrata fa inna tahtaha dhahaban. Itu batu kamu gerobak karena di bawahnya ada emas. Terus dia nurut karena ada alasan di bawahnya ada emas. Kemudian budak yang cerdas ini setiap satu perintah pasti ada alasan. Kamu suruh suatu saat, ikla' hadhihi sakhrata. Coba batu itu kamu gerobak, kamu angkat tanpa menyebut alasan ada emas. Terus budak kamu bilang, memangnya ada apa kok harus diangkat? Kayak mangkel tau orang. Jadi Imam Syafi'i kayak mangkel kalau budak tak tau. Ya kodoh Allah itu pengirahan. Nak ngongkon kue ke cangkeman yang tako alasan itu ya mangkel, enggak rasa tako. Dikongkon ya penurut. Saya ini orang dikongkon benurut atau ben tako? Ayo jawab benurut, lagi orang jangkakan tako. Nah saya ini kritis itu pintar. Goblok yang ngawur, dikongkon itu ya penurut atau rakan. Mengenai Nabi Nabi Dawud, inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim, mau disik nganti rusak itu mergo kakean. Yo wis ora usah takon apa. Nak perintah Allah wis kon salat salat, kon zakat zakat terus usah takon. Mengenai sakjane rapati ape promosi sedekah pasti diganti Allah. Berarti sedekah mergo kepen diganti ya ora sedekah sedekah wae. Model goblok ngomong sedekah sedekah wae. Salat yo meskipun kayak orang goblok, kenapa Gus poso? Ya poso wae. Kenapa sedekah? Ya sedekah wae, ora usah alasan. Kesannya kan goblok, tapi ini pintere pinter. Timbang sing nyebut alasan diboleh gak? Gak pinter. Karena tadi makanya terus semenjak itu Imam Syafi'i ngendikan, setiap ada hukum kok ada ilahnya, maka ditambahi ta'abbud. Wis pokoke pangeran perintah ngono. Lha disebut alasannya ta'abbud. Ta'abbud itu sangat pangeran. Nah contoh dalam fikih misalnya begini, ruang ana tenan awas nak salah neraka iku hukume pengiran. Ada perempuan misalnya Sri. Sri iku bojone Rohin misalnya. Bengi iki dijimak malam apa ya? Malam apa? Senin dijimak Rohin. Isuk dipegat terus. Ya isuk iki dipegat. Kalau dia dipegat oleh Rohin bengi dijimak, berarti kan iddahnya itu karena dia masih haid kan 3 kali masa suci, berarti 2 kali masa nubuwah haid. Secara ilmiah, kalau orang haid itu kan pasti tidak hamil. Buktinya nubuwah. Sebetulnya haid sekali sudah memastikan baru atur rohmi. Oke, berarti dia tidak hamil. Terus haid 2 kali berarti lebih tidak hamil. Ketika ada bukti haid 2 kali berarti benar-benar tidak apa? Tidak hamil. Alasannya, kalau Mustafa mau ngerabi Sri harus idahnya selesai. Tujuannya kalau Mustafa kok ngeloni, anaknya mesti anaknya Mustafa karena dari Ruhin terbukti enggak jadi anak, bukti ini apa? Hey. Ini disebut salah satu apa? Buruk, 3 kali masa apa? Suci ya, atau kadang bisa 2 kali masa haid atau 3 kali. Itu kan ada khilafnya. Yang jelas itu seperti itu. Terus sekarang misalnya ada pertanyaan begini. Sri ini dirabi Ruhin, rumahnya dirabi Ruhin. Terus rabi di depan saya, di depan yang ngaji Jalalain ini, saat ini juga terus Ruhin itu ngomong Sumatera, neng Arab Saudi. Terus di penjara, sampai Raja Arab Saudi, buat tiketnya palsu, buat visanya palsu. Terus gak tau mulai. Gak tau mulai 3 bulan. Ya, dohiri kita kan gak tahu. Terus Ruhin megat. Megat. Ini ada idahnya ndak? Kalau melihat gak pernah dijima, berarti kan benar-benar rahimnya kosong. Kalau rahimnya kosong ya gak perlu idah. Oke, kita sepakat dalam contoh itu karena kebetulan ada di Quran yang contoh itu. Ya ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna iddatin tatadduna. Masih itu masih normal. Sekarang wali aneh, Din. Wali anehnya itu gini. Ruhin, Mbak Sri sempat kumpul suami. Karena semuanya mesti disimak. Misalnya. Setelah Ruhin dengan Arab Saudi, muni dipegat di USG orang-orang. Sperma yang jadi anak. Diteliti orang-orang, indikasinya orang-orang. Apakah cukup dengan dalil misalnya medis, rahimnya bersih, kemudian dia nekat tambah nunggu idahnya selesai. Tidak bisa. Asal wis dijimak, mbok cara medis bener-bener gak jadi anak pun tetap harus idah. Makanya kata Imam Malik cara jawane ngene. I Syafi'i ki nak darani iddah kudu mbok tambahi lit ta'abbud atau ta'abbudat muk mergo nurut perintahe Allah. Mergo nak alasane iddah demi libaratur rahmi nanti resikonya ada ilmu modern yang memastikan tu baratur rahmi toh tetap nanti wajib iddah. Umpama alasane baratur rahmi nak ana medis tertentu berarti dia tidak wajib iddah mergo ana kepastian baratur. Ya tadi misalnya ini contoh gampang misalnya rasa medis lah misalnya nganggu hukum adat bengi iki sri dijimak rohin ya dijimak terus ditinggal di Arab Saudi 5 bulan ternyata seminggu lagi dia haid. Cara teori umum masyarakat haid itu bukti maninya enggak jadi anak kan, paham ya? Bulan berikutnya haid lagi berarti bukti maninya enggak jadi anak. Bulan berikutnya head lagi, bukti maninya enggak jadi. Terus Ruhin dari Arab Saudi sana bilang tolak tuki, kamu tak cerai. Cerainya sah enggak? Sah. Kemudian dia tetap iddah enggak? Tetap iddah, karena piye wis tau di jima. Meskipun terbukti jimaane ra dadi anak karena berkali-kali head. Karena wajibnya iddah itu ta'ab bukti. Di luar baro'atul rahmi, bebasnya rahim adalah tapi pokoknya anggar kawin mesti tahu dijimak kok dipegat kudu tetap iddah. Senajan to ora ono indikasi ono anak. Jadi pentingnya alasan apa ta'ab. Ya ta'ab itu contoh gampang mau contoh Imam Malik kalau paling apik. Kowe di budak anggar bawa kongkon kecangkeman. Sepeda motor tokno, memangnya bos mau kemana? Ya ora ning ndi wae iseng wae. Ya ora ono ora usah. Mantap ora kowe misale di budak. Buat pekat, pecat orang. Oh, kongkong. Jadi sepeda motor lapi. Wes baru ini, kau mendesak. Memangnya enggak ada perintah yang lebih penting. Mantul orang. Kira-kira. Lah kelakuan Mbak Pangeran selama ini ngono. Tiap perintah Allah itu mbok soal. Kenapa sih diwo haram? Kenapa isi? Yo senajan terus aku omong no, tapi hatimu kan padha kerso. Lha iku mareni nek dadi wali. Takut-takut ngono ku mareni, hati-hati ngono mareni. Kok anggar perintah ngendikan Allah ya samina. Surah paham-paham lah pokoknya samina. Karena ndak punya pilihan. Jadi ki wa maka nal mu'minu wala mu'minatin idza qada wa rasul amran ayyakuna lahumul khiyaratu nabu min amri. Wa man disabani wong yak sidurakane sapa man Allah ing Allah wa rasulullah lan utusane wa qatab dalam wa teman-teman sesat sapa man dolalan lan sesat mungkin akan jelas. Bayinan teks itu. Fasa wa coba kok ngawek no hain Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jinti bareng set semua wakwa. Mongko ditu ngipo basoru peningali Nabi alaiha ala Zainab kata khinin harus sisi mongso. Fa wa qam mongko tu ngipo fi nafsi ing dalam awake Nabi kok hubua seneng Zainab wa fi nafsi Zainab nan ing dalam dirine Zainab apa karo kaduka. Apa gubeteng Zainab. Semua kala mongko ditawu sapa set din Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uri tu ngersano ingsun siroko hae megat Zainab. Pakola mongko dawu sapa Nabi amsik alaika sujaka. Amsik ngekaro siro alaika ing atas siro sujaka ing pasangan siro. Maksudnya bujo siro kama kola ta'ala wa'i. Utai izman sukun dinasobno bi uskur lan nafat uskur. Bizkur maknanya kelahan uskur. Takulu ngucap siro Muhammad lilladhi maring wong an'ama kang paring nikmat sapa Allah wa'u alaih ing atas ilahi bil islam iklan islam. Wa an'am talan paring siro alaih wa an'am talan maringi nikmat siro alaih ing atas ilahi bil itaqi iklan merdeka. Wawat iladi ku Zaid bin Harisa. Karena ana sapa Zaid bin Sabil jahiliyah setengah sangking tawanan jahiliyah. Istara tu kuhu ing Zaid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok gelat bisa di sedurunge bisa sedurunge dikus dadi nabi. Wa ta kau lan merdeka ana sapa nabi ku ing Zaid. Wa tabana lan ngangkat anak sapa nabi ku ing Zaid. Sebelum dibatalkan oleh Islam. Amsik alika. Ngekero sira alika ngatasi sira jaga ing khusus. Wa takilan dio sira wa ngawa fi amri tolak ya ing dalem urusan Mekat Zainab. Watu filan nyamarno sira Muhammad fi nafsika ing dalem dhewe sira Muhammad. Nyamarno mak ing perkara. Sing apa kang uti apa mudi bakal nyetono ing mak. Mudhil tegese bakal nyetono. Min mahabbati asane seneng sira. Wa an law lan ngetokno satene kelakuan law farqoha. Lamun misai ha ing Zainab sapa Zaidun Zaid tazawwata mongko ngawin sira ing Zainab. Wa tasalan kuatir sira anas ayang rusu ayakulu yen tong ucap sapa anas tazawwaja. Ngawin sapa Muhammad sewujat tabihi ing anak ing bojone anake Muhammad. Tawallahu ta'ala wa ahaqqu luwih berhak antah sain tau kisiro ing Allah. Fikuli se'in ing dalem saben-saben perkara. Wata zawat lan kawino siro ha'in Zainab wala alikalan ora melarat ing atas siro min kawalin nasanya omongan ing Musa. Suma tola kamu kono di Megat ha'in Zainab sebuah Zaidin Zaid. Wang kodat nanti tindak wa idda dua idda Zaid. Kala ta'ala falam ma kodo Zaidin min ha'oto. Falam ma kodo mungus masani ngentak no sebuah Zaidin Zaid min ha'asangin Zainab. Wato Zainab watoron ing hajat, hajatan ing si hajat. Zawatna. Mungka ngayana ing sun ka'in siro Muhammad ha'in Zainab. Kata kalau mengkau manjim, maksudnya mengkau mengumpuli ada yang kata Zainab sebuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di beri izin yang kelan tanpa izin. Maksudnya nganggu izinnya Allah. Maksudnya tanpa izinnya manusia cukup nganggu legalitas sangka hukumnya Allah. Wa asba alam marakna sopa Nabi al-Muslimina yang gila berang Islam hubzan yang roti wa ahman dan jadi. Likai layak guna supaya orang yang kata al-Mu'minina yang kata sifir berang mu'min apa harujin, apa kebebanan atau perlupukan fi azwaji adiyahim yang dalam ngawin bujune anak angkate al-mukminin. Mergo ora mantu cer. Mulane ning gene Quran iku disebut napa wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum. Sing haram ngawini mantu tapi mantu mantan anak kandung. Jadi pokoke sing haram ngawin mantu sing mantu sangko anak. Nah, mantu sangko anak angkat mung awale ya ora mantu, awale ora ana hubungan nasab sama sekali. Ida kodo nalikane karepno sapa ngake mimpina saking wong wedok akeh wataran ing hajat. Wakarangan ana apa amru wae keputusane Allah ai makdihi tegese barang sing wis diputusno Allah iku maf'ulan iku mesti barang sing terjadi. Maka ana ora ana iku alam nabi ing atase kanjeng nabi apa min harajin apa kesemekan apa wae fima ing dalam perkara farada kang wis ngalalno to kang wis nentokno ahalat sing ngalalno sapa Allah wa lahu marina. Sunnat Allah itu begini sunnah Allah sing wis liwat-liwat ka sunnatillah ka sunnat Allah sing liwat-liwat. Panusika mung dina sampun lafadz sunnah binas il khafiti iklan terkib nas al khafit. Ada khafit itu terkib huruf jar dibuang terus lafate berubah jadi na nasab. Sing terkenal ini fuke-fuke wa salatu lughatan ka ada e lughatan e fil lughat napa? Lughatan e fil lughat terus ini dibuang lafate dadi napa? Nasab ku jenenge nasab nazak napa? Khafit. Filadina yang dalam mengakai kalau aku mesti lewat sebelah dina kau bukan sedunia di dalam biaya sembuh berona. Mana nih anda harap jatuh seorang atau rupukan wujud alim mengatasi para ambia tidak lika yang dalam mengkono mengkono kate. Tahu siapa nih orang gay jember lagu mari para ambia finika yang dalam berona. Jadi atas niki misalnya di bujuk akai itu kira cocok lah wes akhir rawan yang lakoni lah. Aku yakin kira rawan yang lakoni lah. Tapi aku yakin kira kepengen wes lah. Ngono-ngono lah. Tapi akalem itu jero. Ya misale ngene kowe janggal mek nabi kok wayo bojone akeh. Ya mau akalmu sik roh, misale wong wedok iku lemah. Sepakat kan? Saiki nulung wong lemah sitok wae apik, opo meneh nulung loro. Ya tambah apik, nulung telu. Tambah apik. Ya wis ngono akal kita nompo. Tentu nabi posisinya yo nulung. Enggak masalah nek kowe nglakoni ora nulung. Wong urip bojo sitok mbok terlantar. Berarti bojo loro, nglantar wong loro. Nek nabi telu. Kalau orang telur semari kasus kan itu. Lo baleni nih, kau benar faham. Nabi Sulaiman kan kaya raya, jajan itu dipangan orang nanti kiamat itu rabah. Orang sapi tungturunan nanti kiamat itu rabah. Terus saya ki wong wedok lemah, nekai wong sitok. Nabi Sulaiman bayang, ape? Nulung wong sitok, nurung wong loro. Lo ape? Lo apa ape? Nulung wong telur, tabah, papat. Senajan kowe ora wani wayo tapi cek di logika iku. Apa meneh nek logikane diwalik gara-gara rapok wayo dadi wong nakal malah repot meneh. Saiki misale kowe ya mak probleme kan ngono. Kowe bojo sitok kok terlantar kok nambah. Terlantar wong loro tambah elek kan. Nambah meneh. Terus misale ora ngono pegat genti. Terlantar wong kok pegat. HP mergo terus dirabi wong liya. Mapan. Jadi malahnya megat haram, megat elek, ya delok-delok, nah megat itu ya nabi mau nak terus untuk kue itu ya karu-karuan. Malahnya Allah ngendikan tolak itu ya kadang ngapi, malahnya autas rihum bisa, jadi atolah kumarotan, fa'in sabung bima'ruf, autas rihum bisa. Nah kita ya api pegat, ya pegat, misalnya kira kok tambah suwe kok tambah melarat, disik melarat biasa kok tambah melarat temen. Kita bujumu sebosan dia kue. Kita kalau ada yang senang, ya apa-apa nak pegat. ternyata tenang terus gue bahagia gue api ya alhamdulillah. Saya ku woro-woro segeman dirabiku melarat yo wis kira kaya nah tolak sing jenis iki ra iso diarani makruh wong nyatane solusi ngene fa in sakum bi ma'ruf aw tasrihum mulane iki alim ku pinter nak ngawekno iku ngeper kabeh ora ana wong alim ngawekno sing gak ngeper kemriki iki usum ya nang ngene ngakatno bisa wi juga gak sing alama amaraka wa min imsakin bi ma'ruf aw tasrihum iki wan rabi ngeper ta sih. Nah diterjemah cuma orang diterjemah, cara diterjemah itu bungok-bungok kabe. Cong kue tak kawek no, ya dia tepak-tepakan, nak tepak ya terus, no nara tepak ya tegak. Itu artinya kan, berhubung bahasa Arab, jadi amin, amin, amin. Itu ya kan, uza wiju ngawek no ingsun ka ing siro, ala ma'amar Allah, sesuai perintah Allah. Pilihan ini min imsa'im, bima'ruf na'apik ya terus, autasrihim, bisa, na'apik ya, bubar. Tapi berhubung bahasa Arab pesannya itu sakral. Padahal artinya itu dong kita Arabekno, ya tepak-tepak, tak tepak ya terus. Nar tepak ya, pegah. Sangkah buka waktu kalau di mobil itu aja ya. Lalu ya macam kan, oh tasrihin pisan mana no, tasrihin megat kan. Nak pegatan ya saya ngapain mau, misalnya apa buat terus no, tambah madorot ya bos. Ojo niru kawine wong-wong ideal, sing lanang yo wong ngalim to wong bener sing wedok bener kuwi abet terus. Tapi padha ra jelas e kene yo hukume ra jelas nganti. Ora ana hukume, wong ngene-ngene iki ra ana hukum. Terus apa pegat abet dhewe ora ero. Wong hubungane yo fluktuatif. Mak seneng yo gonjakan Allah gitu. Wis ra seneng arep bisa rancang seneng. Pas ra jelas. Kulo baleni malih. Nak ana krungu cerita nabi-nabi ku apa nabi-nabi ku bojone akeh senajan to kowe ra siap ngrungokno ya paling gak kowe cek di logika wong wedok iku lemah nak ngrumat wong sito apik ya loro luwe telu ya luwe lah setidaknya kita duwe logika itu sehingga tetap iman tetap husnudzon karo nabi sallallahu alaihi wa sallam ya dadi paham. Senajan ternyata nafsumu gak siap, gak siapnya perkaranya kue dewa, apa yang ada orang bisa terus mantel, akhirnya ngeritik lo, bisa, berapa aja kok malah ini jelas ya, jadi para nabi, minal anbiya anna haraja alim visi dalik, tausi atan lahum fin jadi nabi itu diperluas, gak negar ini digaruh nabi ya bangga, mertuanya ya bangga anak turunnya ya bangga turunannya nabi, lah kue mertuamu ora bangga, ibumu ora bangga, anak emel ora bangga. Kok ape moyah wayahku biyung anak emel. Bangun tiap tata kare sapa tuh? Lah seneng di bapak, muga boten tetir nggih boten seneng. Jajal lagi nabi, dadi putrane kan bangga. Jadi mertuane Abu Sufyan kaya apa? Kuwi dingen to kan. Barang putrine digarono api buang. Ya mergo terus gagah. Wong kok di mantu afdhorul khalqi ya keren. Mantu ini makhluk terbaik, keren kan? Ganti mantu kue, urung-urung satu sawah tekan, gawe omah ya ora dadi, brogo tidunyane mertua, ibe tangko adus, ngono kok bakas wayo, mesti urip sape kono. Senengane kok madakno barang sing ora bodho, lha iya kula suwun kaya coba wong barat-barat terus mudho nabi bojone hipersek. Enggak cukup dengan seks satu itu ora waras. Kita cara berpikir gitu. Jadi nak nulung wong sitok wae apik menen nulung wong loro. Ngrumat wong sitok apik menen ngrumat wong loro. Karena yang di rumahku barang sensitif rupane wong wedok supaya halal solusinya ya di nikah. Nah, misalnya ngomong kan bisa di rumah nama dinikah ya jajal kowe nah. Ora gak karu-karu. Aneh-aneh. Islam tentu dengan cara yang halal. Jelas ya terus iman itu dipaksa. Caranya nganggo akal. Ngono akal wis mapan terus iman ku tidak dipaksa tapi memang satu kenikmatan. Nah, kenikmatan wis mlebu wajadah halawatal iman. Wis entuk nikmate napa? Iman. Nggih, cara ku iman wis kados kula, kados ulama-ulama riyen. Malah kecewa anak nabi bojone sitok. Wong apike ngono sing ditulung wong sitok, kudune sing ditulung ku akeh. Misalnya gini, zaman Nabi Sulaiman ku raja di raja, donyane akeh. Sing di rumah Nabi Sulaiman mau bojo mau 10 liyane mung wedok terlantar. Kowe kira-kira komentar piye? Kok ora di rumah kabeh wae. kira-kira secara akal. Liane terlantar. Wes terlantar potensi diculik. Di dulu kan enggak ada negara, perempuan tuh kalau enggak ada yang nanggung tuh diculik. Didadekno barang, dibuat hadiah-hadiahan wong liya. Yang kayak cerita-cerita di film-film. Kan bagus ada yang nanggung. Lah yang nanggung ini tambah orang soleh, tambah diberi hak nanggung orang. Sehingga Nabi Dawud bujine bro. 100. Sulaiman kabar itu. Waduh krungu lah apa mung. Jadi rokan, giliran tolong tahun pisan. Oh malah pikir giliran. Sembrono. Kalau nanti tentang letih rokan, giliran tahun tolong tahun ketemu pisan. Nah saya juga. Ya, coba yang mau aneh-aneh. Mau bisa ya perasaan ya rakyat yang saya itu. Sementing kita ngerti lah iman nak meniku ramah salah. Mau kau nulung sito ape nulung loro. Lan aku yang nerantarong sitok dosa, nerantarong loro dosa, dosa, ya semoga emang wakana lana nopo ampu wahi urusannya Allah atau keputusannya Allah sehidup berdetik saya tidak lampai Allah itu kodaran mesti terjadi makduran terus dipesten sama dian dan saya dipesten para rasul itu sopa Allah dina rupanya aku ngakai nakdun tapi rasul itu nak lafad ladina aku nakdun jadi naat illadina maring lafad ladina kau berlalu sedungi lafad ladina sini itu yubal dihuna kang nyampe no sopa ladina risalatillahi ngbro-bro utusannya Allah. Sing jenenge para rusul orang-orang yang menyampaikan utusane Allah. Ciri utamanya apa? Wa yakhshona lan wedi sapa para rusul kuwi ngopo? Wala sonat ora wedi sapa ngake ahadan ing suci la wa kecuali Allah. Ciri utama rasul itu hanya takut Allah, bukan takut komentarnya manusia. Kalau Allah bilang halal ya kita harus yakin halal, ora peduli omongane wong. Fala yakhshona mongko ora kuwatir sapa para rusul makola tanasi ing komentare manusa fima ing dalam perkara akhala kang halala sapa Allah apa lahum mare para rusul. Ketika wayah atau poligami itu boleh ya sudah boleh saja, kalau Allah membolehkan ya boleh saja. Tentu syarat Allah membolehkan adalah adil dan malah maslahat. Saya tak kira wayahmu enggak masalah. Aku yakin, kok tak kira yakin. Mergo mau urung-urung wis piye to. Wis gak meyakinkan. Wakafalan meyakinkan to orang bojomu sitok e ketok wis meriwet. Wong bojomu nak kandha tangga-tangga e sak tampa mergo takdir, wiridane takdir. Gak tahu nampak legowo kan dorang nopo. Wakafaran nyukupi sopo bila sopo apa apa nih kasiban dat senggawi hisap tu dat sen hitung hafid dan bersihkan hitung li amali kholki maring biro biro ngamal makhluk Allah wa terus budi wa muhasabatihim dia lan ngisap para kholki. Maka ana ora ana sapa Muhammad dan sapa Muhammad iku apa ahadin iki dadi bapak wong suci mirijalikum sangka wong sing umur lanang, umur wis dadi wong lanang. Iki hebate pangeran. Dadi pangeran riyen ndhawuhi kanjeng Nabi wis uning Muhammad, iki ora bakal dadi bapak sangka wong sing nganti kegelar rajal atau rajul. Wong diarani rajul iku cara basa Arab, ya basa Indonesia kan umur 30 ke atas. Ya nggih, cilik kan jenenge balita, nggih. Umur 6 tahun, 7 tahun nak kene darane bocah. Enggak, cara basa Jogja. Lahir balita ya. Terus umur 6 tahun kira-kira darani apa? Bocah. Terus diarani wong umur piro? Umur 16 diarani bocah. Enggak mulai diarani wong, rajul. Umur piro? 20 ya. Piro? 20. Lah ya Kanjeng Nabi ku wis digawe pangeran Muhammad, kowe ora bakal dadi bapak e wong sing bergelar rajul. Iku wis isyarat nak Nabi ora bakal duwe putra sing nganti umur rajul. Dalam Nabi kabudut putrane ora ono sing. Wah, sing putrane lanang kan gak nganti ono sing umur 7 taun. Umur 4 taun kabudut ono sing 2 taun. Pokoke walhasil Nabi itu tidak pernah punya Nabi itu tidak pernah berstatus sebagai bapak dari anak yang sampai berstatus rajul. Paham ya? Ya tetap dia anak lanang tapi ora nganti umur rajul. Paham ya? Jadi makana Muhammadun aba ahadim mirjal. Lah hikmahnya begini kata ulama-ulama. Kalau Nabi andekan punya anak sampai umur rajul, pasti dikira Nabi. Karena dulu-dulu kalau Nabi ya punya anak itu jadi misalnya Ibrahim punya anak Ismail ya Nabi, punya anak Ishak ya Nabi, Ishak punya anak Yakub ya Nabi, Yakub punya anak Yusuf. Tapi masalahnya Nabi Muhammad ini nanti Nabi akhir zaman, harus terakhir. Nanti kalau punya anak, nanti dikira sehingga ya sudah perintahnya Allah, titahnya Allah, kanjeng Nabi ditakdir gak duwe anak sing nganti berstatus rasul. Jenenge apa? Maka ana Muhammadun ada ahadim berjaya. Paham ya? Pale samong ora ana sapa kanjeng Nabi wa abaze bin dadi bapak Zaid e wali dadi bapak Zaid. Pale samong ora kalam ali ngatasi Nabi apa atase wujud kawin bisa dadi sing abang lan bojone sing. Walakin kana tabina ora sapa kanjeng Nabi Muhammad wa Rasulullah isane Allah wa kota mana jinan dadi pungkasane corona. Pale ya kunu mung ora ana iku lau kedine Nabi sapa ibnun anak sing rajulun kang ya anak sing dadi ro rajul. Badau sausine Nabi ya kunu kang ana sapa anak nanti munadian munadian. Mereka Nabi wis akhir para Nabi. Wa fikiratin fatita wa khotaman Nabi ka'alatul khutmi kaya alat mungkasi ebihi dikse kelawan Rasulullah Muhammad kutimu dan tutup sopa para Nabi. Jadi kutimu dan tutup para sopa Nabi. Pokoknya periode Nabi ditutup generasi terakhir ya kanjeng Nabi. Nah Allah itu gawe hikmah ngene iku mau umpama Nabi di putra nganti gedhe umpama nganti dewasa mesti kok dikira nanti padahal wis ditahe Allah kanjeng Nabi akhir zaman mana disebut maka nama Muhammadun apa ahadim berrijal wa kana lan ono sapa Allah wa Allah fikul isyan lan saben-saben perkara wa aliman dan sing pirsa min husa ing sak apa wae bi anda nabi ya gambare ento ora ono nabi ku mujud badhe sausé kanjeng Nabi. Wa idza nazala umpama nalikane turun sapa sayyidu Isa sapa sayyid Isa Nabi Isa ya tetep ya hukum nggih kebutuhan sapa Nabi Isa di syariat kan syariat kan iki. Kalaupun nanti setelah Nabi Muhammad ada Nabi Isa yaiku ning akhir zaman turun ya tetep Nabi Isa minangka penerus sapa risalahe kanjeng Nabi karena beliau nanti berhukum bikin ketentuan ya anut syariat kanjeng Nabi. Berarti dia tidak nabi baru tapi nabi pengikut. Toh sebelumnya memang sudah nabi. Intinya Nabi Isa turun akhir zaman itu apa berarti setelah Nabi Muhammad ono Nabi ndak. Satu Nabi Isa ya sebelumnya sudah Nabi. Dua adanya dia juga tidak merubah sama sekali kenabiannya Nabi Muhammad. Malah menghukumi atau gawe keputusan, gawe aturan sesuai syariatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu heling lewung sing iman uskuru ingga sirakabi Allah hai Allah. Keling Allah zikron kelan heling kasiron kaka. Jadi eling Allah sing akeh aja men eling neraka wae. Cek sayange gak neraka. Eling-eling. Mane neraka kangen lha eling-eling terus. Eling eling apa? Amen eling apa? Kira istighfar eling apa tan neraka. Kita aja di neraka. Aku mambu yakin. Mareni yo sikok pokoke eling yo apa gede yo. Cuma ya kadang-kadang di neraka. Piye neraka yo dadi mediane Allah supaya wong wet. Berarti kena dicemplung mau ngenteni ceblok itu suwi mah. Rasa ceblok temangsang, tinggal jibu ya gampang loh. Tapi nak ngomongin do temangsang, jadi jibu ya gampang. Engko anggur mati pol misal berarti mau afe. Engko indal munafikina fitar bil asfali. Nah, jadi uang nak sing duso tapi iman itu calon rokok itu mau nasi setengah meter, kok sedikit. Jadi gampang lah jibuan itu. Tapi rausah karena tadi jajal, rausah. Ya ayyuhalladzina amanu ilang-ilang sing iman uskuru ilang surah kabih Allah yang Allah. Kata logika tadi ya, ilang Allah itu yang penting karena Allah itu aktor, Allah itu subjek, Allah itu pelaku segala. Tentu kita harus ilang Allah, dikronkan ilang, kafironkan. Wasabi kulan wajah tasbih surah kabih atau nyucakna surah kabih ilang Allah bukrotan kelain dalam waktu esok, wasilan waktu sore. Terus ngaji ini berarti maca tasbih teng Allah karena barokah ngaji orang cara nyifati Allah benar, cara nyembah Allah juga benar. Karena hakikat ngaji adalah tasbih karena mendidik orang supaya cara ingat Allah benar. Awalan nahare dalam kawitane rina wa akhiratul lan akhire rina. Kok ngaten nggih, ngaji tauhid niku penting. Kula nu gadah kitab tauhid sing sampai sekarang saya ngajar. Jadi saya dulu ngajar di sarang nggih. Pelajaran kubrol yakiniat di pulau. Saat ini ada pulau Umul Barohin sebagian di sana juga ada pulau ngajar. Ini aku ngajar nih cara mikir Allah. Kan Allah punya sifat wajib, terus punya sifat apa? Mukhal, terus punya sifat apa? Jais. Pokoknya nak dihitung ulama-ulama itu dari ini selikur. ditambahi sifatnya Nabi kan rong puluh itu wajib, rong puluh mukhal berarti patang puluh kan, terus Nabi wajib apa mukhal apa berarti patang puluh wolu kan, sifatnya jais Allah tunggal, sifatnya para rusul jais tunggal, jadi segar. Mulanya cara ahli sunnah di Indonesia ini pokoknya ngapal no atau it ya, tapi gampang tuh saya ketemu jadi ini orang pulau kan lho gitu orang pulau itu kan pulau warai tak ulang ini kan malam apa nih malam limolas limolas duhijan ini badannya di nopo rebu ya sebenernya rebu mana-mana. Jadi masih Mekah itu pusat Islam, tapi rata nak ditiru. Mereka bulan itu kok pulau, yo. Bulan itu metune sak usai suruh pesengenge. Lah bulan itu kok pulau, nak serengenge kok? Wetan, mana nak? Bodoh, mesti di si Arab. Saudi, coba baca terus. Arab Saudi pusat Islam berarti dia ni kudu anut. Karena yang Arab Saudi subuhmu jam 10. Paham ya? Karena aku subuh setengah lima, di Arab Saudi jam itu, terus ini setengah siji ya kan terpulang 4 jam, gue gak bisa mikir kerja matematika, aku ngitung dia subuh di Indonesia anggapnya setengah lima, mau di bulan atau jam lima setengah lima, berarti Arab Saudi setengah siji. Jadi ini loh melane wong ngaji. Lho kita ini tetap menerima perbedaan enggak masalah. Ono sing bodho dina kuwi. Selasa enggak masalah, malah raksa ganti malah bodho Senin. Maju meneng. Kita ini enggak apa-apa, tapi nek alasane Arab Saudi aku ora setuju. Gini lho tak terangno. Enggak usah tersinggung biasa wae urusan itu. Bodho Selasa itu enggak apa-apa, tapi alasane aja mergo ono Arab Saudi, anut visape dhewe, mandiri. Karena kita orang Indonesia, Islam Nusantara. Jadi, nah alasannya anut Arab Saudi malah salah, mergo matlae beda. Paham nggih? Rungokno wae, engko ora paham blas, pokoke rungokno aku nek omong. Tak terangno. Kowe bodho beda ambek Arab Saudi, ora kudu bodho iki, bodho apa wae nek sawal sing besar. Beda iku ora apa-apa, tapi aja kok berdasar anut Arab. Arab Saudi tak kena dino, mereka matlah itu, mereka mau bulan ku kau pulau. Jadi misalnya saya ini jam berapa? Ini jam berapa? Setengah sebelas. Saya ini Indonesia setengah sebelas misalnya. Arab Saudi saya ini pas lagi serengenge surup. Nah pas serengenge surup itu bulan muncul. Akhirnya Arab Saudi sih so mutus nona ini tanggal siji tu kerja. Kena rai so mutus nona ngante ni. Seso melane nak bulan mesti disek. Arab Saudi, mulanya Indonesia itu angger Papua kok muni roh hilal, Aceh buyute roh, mereka luweh apa? Luweh pulau, paham ya? Beratau ngaji falak dulu. Mulanya Mbah Munu sering gojlo-gojlokan, wali Indonesia itu goblok, wali tapi beratau ngaji falak, jadi tidak bodoh ini ketoro. Wali-wali amatir, itu wali tenang, wali-wali abal-abal. Kecil itu lalu jadi eling, Mbah itu rasolat. Iku terus dah kepali mergo ra salat. Jare nak salat ning Arab ning Mekah. Ya jadi setengah siji kan Jumatan. Ya setengah siji Indonesia ra Jumatan. Ana mbah terkenal wali ora Jumatan. Ditakoki, "Mbah ora Jumatan, Mbah. Aku wis bar tu ning Mekah." Jare Mbah Mun iku dawuhe Mbah Mun iku gob, wali goblok. Kok wis bar iku piye? Ning Arab Saudi jek setengah 10, sudah 200. Paham? Dan tapi orang Indonesia di sini goblok itu yang ngantuk, itu wali. Mulanya Raja Jumatan, jari wisbar. Setengah siji di Indonesia ini Arab Saudi jam biru. Setengah songo kan kira-kira. Usah Jumatan lorun. Tere. Nah mesti ini adiknya wali, roh terpelajar oleh bodoh ini. Enggak cuma aku yang Mekah, roh kok pinter. Paham ya? Lah ya Allah, ini wis. Nah wis yang mau kalah blok, goblok. Paham ya? Ono wali ra Jumatan, setengah siji ketemu kowe, Mbah ra Jumatan. Wis bar dong ning makan, makan setengah 10. Sudah cek ngopi. Ora-ora masjid ini. Paham? Dadi nak matlake beda iku ora iso dipaksa. Tapi aku ku nampa wong bodho Selasa ku nampa, tapi aja berdasar anut arep. Berdasar hisab kita memang beda. Karena kalau terpaut satu hari, dua hari itu masih sah dari Imam Nawawi. Logikanya begini, tak warai. Maksudnya rai sholat, tak paksa iso. Nah, aku sebab hati sonan itu. Ya, saya ini di nombor. Sesuk di nombor. Lali mesti di nombor. Orang pegawai negeri. Seretok. Dia ini pokoknya dinin rokok besuar tuh mesti. Rai so matematika, kita kone mungkar nakir. Mau santri di sini udah kan? Matematika rai so jadi jadi kita kone mungkar. Ya saya gitu nabo. Senin bulan ya bu. Ramadan ya tak kayak contoh Ramadan paling populer kan. Misalnya Ramadan itu dino ahad, itu cek tanggal 29. Terus mendung, gak jelas. Istiqmal berarti ke Ramadannya wani Senin apa ngenteni Selasa? Selasa, jenenge apa? Istiqmal. Jika tanggal itu 29 dan kamu ragu apakah menjadi tanggal 1 apa enggak, maka sempurnakan 30. Berarti misalnya Ahad, Ahad itu tanggal 29. Laruhin karena percaya hisab, dek ini nganggep hilal itu setelung derajat. Senajan itu raro hilal, tetap dek ini darani Senin itu Ramadan. Mereka berdasar hisab. Mustafa karena raiso hisab, ibu-ibu hati-hati. Solusinya itu ya stigma. Berarti dek ini poso, Selasa. Berarti terpaut berapa? Satu hari. Paham ya? Dan jelalah keyakinan ruhin itu mus posone Senin. Keyakinannya itu mau sama likur Ramadan Mustafa pasane Selasa keyakinannya telung pulau kacik mirah tadi telung kan? Faham ya? Mulanya anak-anak sabandi kacik telung terus keknanya Arab ada yang bodoh Selasa itu cek mungkin kacik roh dina itu cek mungkin tapi itu juga mergo alasan anut mereka Arab Saudi itu matlahnya gitu tanggalannya ya gitu, mereka bulan itu kok pulau atau mandiri anu khisabe dewi mereka kita harus ditetir gitu ya gitu, misalnya saya ini kayaknya bengi kayak wani yakin nak wong lio saya bengi ini ada wong lio yang cek rino mungkin Maroko cek rino terus gue deser ngengi, terus yakin saat dunia ada sering ngengi kabe kutub utara, kutub selatan, ada yang sering ngengi dunia harus ditegir pengeran, matlahnya itu bidur bidur lah apa yang gawe hukum berdasar matlahnya masing kalau itu dua arufah itu yang ngindung gue pula khawatir, malaikat itu ngambil Arab, itu ngambil Indonesia kalau nganti saat itu sering mau dua arufah mulai dari haji sampai pulau haji sampai saat itu belum pernah saya ada baca doa Arafah. Kemarin Arafah di Arab kan Senin ini. Senin. Berarti kira-kira di sini di sana mulai Arafah kan setengah satu ibadah zuhur. Berarti di sini sekitar berapa? Setengah lima. Paham ya? Kalau mau doa Arafah itu setengah lima. Kau tak pikir malaikat itu sudah di Arab, tapi di Indonesia mampu lah kena sidik. Tapi setengah lima aku mau doa. Dan waktu malaikat turun di Arafah mulai dulu. Terus aku bareng dino Selasa, poso, poso Arafah. Lah apa sebab ini dino til ini. Iku ndonga bar dhuwur. Gusti piye-piye kok wong Indonesia Arafah saiki ndonga nek bar dhuwur. Dadi kula ya Islam Nusantara ya Islam internasional. Poso Arafah iki. Karena aku piye-piye ditedir wong Indonesia wektu ya wektu gak bisa PP Arab Saudi sentral terus kian Arab Saudi berarti itu subuh jam 10 Arab Saudi itu subuh kira-kira ini jam berapa 10 atau jam 9 nah aku subuh setengah 5 orang Arab itu orang subuh aja turu dia betul makanan juga gitu tradisinya ulama tasodakoh Rasulullah so'an minta mre Nabi itu kalau sodakoh fitrah itu nganggu kurma ambil Imam Syafi'i digentik kut mereka maknanya kurma adalah kutul balat makanan yang dianggap pokok di daerah itu berhubung Indonesia beras berarti diganti beras terus diputuskan sedekah zakat fitrah itu minggu tiba lagi sesuai kod daerahnya masing-masing. Orang iso kita misalnya wong kaji nabi itu bisa nak fitrah itu nganggo kurma terus gue mau ngelatut marah tapi fitrah kurma gue pengen untuk elinu mana-mana jadi kabeh itu ada ilmu ini faham ya? Misalnya Rasulullah disik nak nyetaki bayi iku nganggo kurma. Oh pancen dereke kurma. Nek wong Jawa cukup nganggo degan, Islam Nusantara cukup degan. Nek fikih kan diterang nak ora ana kurma pokoke asal manis. Saiki manis ing Indonesia paling gampang yo degan. Terus cah cilik dicetaki. Apa ngenteni sunah rasul nganti 3 dina kadhe entuk kurma. Yo ana ngono-ngono. Nang dhisik ulama iku wis mikir, mulane disebut ana ilmu usul fikih. Ilmu sing iso menganalisis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo piye-piye nabi ku sing dialami ada ruang dan waktu. Jadi contoh menawa nabi nak ngandani wong Madinah, jonge nak nguyuh to ngising madhep mulon to ngetan. Mergo Mekah Madinah bandingane lor ki. Nak madhep lor kidul berarti madhep kiblat to mungguri. Jadi nak kepengin ora mungguri kiblat madhep mulon to madhep jelas tadi sewala kini sariku awo ribu kena uya madep ngulon atau madep nah ini Indonesia wali justru madep ngulon tangitan madep kiblat atau mungguri kiblat maka desain sub desain apa kloset yang Indonesia itu aku pengen sunat ya madep ngalor itu karena geografis kita beda dengan geografis Madinah. Tapi kalau setuju loh, Nabodo Seloso setuju. Tapi aja berdasar anak Arab Saudi, berdasar hisab sendiri. Mungkin ada internal hisab yang mengatakan Selasa itu sudah apa? Itu malah boleh. Tapi ojo berdasar anu. Nah, anut malah keliru menurut saya loh, karena tadi beda matlab, beda total. Jadi wong kudu ngaji, kok wis ora iso dipaksa. Wong pangeran sing gawe donya wis ngene iki, digawe donya wis ngene. Semua fil ardi kita mutajabir. Jadi bumi ini dipakai kita. Mulanya bumi itu potensi gempa. Mergo kita on piro-piro potongan. Jadi memang bumi itu dibikin patahan sama orang dari sitok. Tapi apik patahan, pemerapatan dari sitok. Nah, gempa langsung hancur. Jadi mobil F1 itu digawe kuat itu malah didesain kalau tabrakan itu patah. Justru itu barokah. Barokah patah itu malah rafatal. F1 digawe kuat, tabrakannya mati kabeh. Jadi kalau benturan kuat harus ada yang pecah, ben kasil kajate. Nah kasil kajate ini benturannya itu tidak mati kuat. Tapi nak kuat ketemu kuat, itu malah bahaya. Memang F1 itu didesain itu. Lalu itu kok kena HP pecah, mobil F1 pas kecil. Memang didesain gampang pecah supaya pengendaranya itu aman. Memang bumi desain wafil arti kita orang mengetajawira bumi ini dibikin beberapa patah. Terus patahan itu induknya di Syria, jadi Jabal Qaf. Semuanya darah ini Jabal Qaf. Nah, Jabal Qaf ini yang mengendalikan gunung seluruh dunia. Kok ada sel-sel. Ya agak tau ngaji. Senang meritep. Aku gak jadi sebuah goblok, tapi aku ngomong kok. Sesuai aku akhirnya ngomong. Maksudnya pasti ke band rojo sidik-sidik, wah Arab Saudi, gak apa-apa, Arab Saudi kita ikuti, tapi gak dalam konteks seperti itu. Faham ya, terus kita itu nak beda hisam, memang Mbak Imam Nawawi ditoleransi 2 hari. Mungkin 3 hari, tapi yang toler 2 hari. Karena tadi, misalnya Syakban kamu sudah 30, dalam ke Ramadan muni 30, yang kita muni Songolikur, Mbak Songolikur, ya sebar kacik rong dino. Nah, kenapa kacik rong dino? Karena tadi, ulama sing sok ikhtiar, itu mesti senengane istiqmal. Tapi kenapa saya katakan sok ikhtiar? Dalam konteks istiqmal itu kadang ya sok-sokan. Kadang bener tenan kaya sesuai dawuh Nabi. Fa in huma alaikum fa akmilu iddata saban salasina. Ya. Lah nek sing ora sok-sokan kita anu, tapi nek sing sok-sokan butuhe beda. Ya kita mentang maksud ki ngenyek, maksud ki ning iana ngendarani ngene. Sing sok-sokan ngene lho, wong karuan cara hisab qot'i iku gak mungkin kok muni mungkin. Mau nuruti ru'yah itu tidak boleh. Maka yang ketika Imam Suki jika ada ru'yah bertentangan dengan hisab qot'i yang diputuskan oleh ahlul ilmi di bidangnya, maka dimenangkan hisab qat'i. Tapi bandingannya hisab qat'i. Hisab qat'i itu yang ngitung sawani sawali sewaga. Jadi 0, itu. Jadi ilmu itu gampang sekali. Itu Imam Subil, itu ulama yang kita pakai. Karena logikanya gampang, ketika bulan itu melewati garis ufuk. Sampai saya kita bedai. Rongewu siji itu abad 21 abad 20. Rongewu siji. 21. Padahal untuk menjadi satu abad nunggu berapa? 100 tahun. Kok gak muning ini deh? 2001 abad 20 lagi itu sito. Tidak bisa seperti itu. Satu ini sudah bagian dari 100 ke depan. Ketika bulan itu melewati ufuk baru 1 derajat. Ada ulama yang mengatakan ini sudah ganti tanggal, tapi harus melewati baris ufuk. Berarti harus beda pasal. Paham ya? Sehingga ada yang mengatakan 1 derajat pun dihitung bulan baru. Tapi hukum itu ya ta'alaku beruhiyah. Lana urung kena didelok. Apa artinya darani tanggal siji nak urung kena? Nah itu menjadi perdebatan ulama mulai dulu dan itu gak apa-apa. Sehingga sebaiknya kita mengatakan misalnya Seloso Bodo ya krono Indonesia sendiri, mandiri, no, Pak? Islam Nusantara. Nah, saya kira bedai misalnya. Aku apa dia tamu Mustafa? Aku ngukumi Mustafa teko itu sause ketok ning omahku opor. Sause ketok tak hukumi teko. Sekarang ketika Mustafa hakikate wis teko tapi ning pinggir tembokku, aku darani urung teko. Tapi hakikate Mustafa wis teko. Terus bantah-bantahan. Jare Ruhin, Mustafa wis teko, Gus. Mau buktine ning pinggir tembok, aku urung teko ning omahku. Ya ora ono bare bantah. Lah kira-kira seperti itu. Mas yo wis ngliwati ufuk piye-piye urung ketok. Lah iku, lah wis ketok iku jenenge ru'yah bil fi'li. Lah wis ngliwati ufuk sak derajat iku jenenge bil hisab. Lu mulai kok geger terus. Paham ora? Kira-kira ngono iki. Jadi ini ilmu yang gampang sekali dan kita tidak perlu berdebat. Tapi kalau setuju loh, kalau bodoh selasa nggak masalah. Tapi kok berdasar mandiri itu yang kalau selasa orang seru, orang sih senang dong gitu nih. Enggak orang sih nak sabar itu di Sumatera kan biasa deh, melangkai rong dino tuh. Nah sekarang kenapa saya menerangkan ini? Saya bukan masalah sentimen, enggak. Saya ini bukan kelompok-kelompok, enggak. Arafah itu sensitif sekali karena kaji ngentek no duit. Wong darani sholat rasa itu tenang. Tidak darani kaji ini rasa. Kaji sah rasa itu berdasar wukuf perku al hajju. Sekali tanggal itu berarti dia wukuf itu nara tanggal wolu tanggal 10. Ayo misalnya Ruhin, visabe Ruhin darani tanggal siji tu hijai ku ahad. Jadi ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti Ruhin darani wukuf itu Senin. Mustafa mulai tanggal siji ku Sabtu. Berarti wukuf itu dino Ahad. Wes. Dalam seperti ini terus aku wukuf. Aku ya ora anut Mustafa, ora anut Ruhin. Misalnya aku wukuf Senin sah to. Enggak jawab. Cara Mustafa enggak sah. Berarti aku nak wukuf Senin, wukuf tanggal 8. Paham, ya? Nah aku wukuf Ahad, jadi Ruhin gak sah, berarti wukuf tanggal gak lah, nak wahad berarti cara Ruhin tanggal 8, ini Senin gitu. Nah aku wukuf Senin, jadi Mustafa tuan dimu gak misalnya kalender seperti itu, ya kalau balik malik ada dua ahli falak, sing situ anggarani tanggal siji ku Ahad, berarti wukufnya di nabu Senin. Nah sing darani tanggal siji setu, wukufnya terus ana wong wukuf Ahad, cara kowe sah ta ora? Lho, ora iso jawab. Mulane jo macam-macam masalah rusak. Lah Imam Nawawi itu unik oleh ngendikan, sampean delok nang kitab Majmu'. Jika ada perkhilafan ahli falak dalam menentukan hisab, pokoke didelok sing wong akeh ku sapa? Ya kuwi lho. Alasane pangeran ora duwe adat. Mari wong akeh iku salah, latas tami umati ala dulur. Mosok wong akeh kok goblok kabeh. Mergo wong akeh wis ana konsensus, ana apa? Lho nggih to, kaya Indonesia misalnya neng kemenak sidang kan ono ahli falak yo akeh, ahli macam-macam yo akeh. Libatno ahli lapan bareng, ahli penerbangan. Mergo ahli penerbangan iki saiki roh kabel, kok mboten sebut. Penerbangan roh GPS berdasar garis lintang. Padahal kok munculnya bulan berdasar garis terus diputus wong akeh potensine yo bener timbang torekot tertentu sing Sumatera wong wis wiwit mau berdasar abuge bukune wis yo senajan to kita hormati tapi padha-padha milih yo sing wong akeh nek do sekolah kita wis hisape ora untuk itu untuk wong zaman sekolah sing untuk papat yo melok lah sekolah itu piro di sekolah apa menes sing ora tahu bisa. Dan hisab ini gampang karena tadi walladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinin awal hisab. Dadi bolan digawe sedemikian rupa ben kowe iso ngenali hisab. Nah, kenal hisab ini kemudian oleh ulama ahli sunnah kenal iku yo mergo roh. Nah, terus darani ru'yah bil fi'li. Aku darani Mustofa teko yo mergo ketok ning omahku nek arung ketok ora tak arani teko. Tapi perasaan ini Mustafa harus mlebu bedukan yang ini wes. Ya wes hilah. Lo hilah mana kan normal susah apa sih? Wong normal kok dibantu melani pulau nak orang debat itu gue. Gue blok kok. Iya. Cara pulau ya biasa. Melani cara Mustafa tak. Lo masuk lagi tuh kok mau dia mau. Aku yang kedua menengah. Nyatanya ya dia mau tenang. Lah Mustafa kedua masuk lagi tuh kok kedua yang menengah. Maksudnya itu sebab mereka lagi ketok. Waduh menengah susah apa sih? Mereka paham. Ta'alukul hukmi itu ya badar ru'yah. Darani hukum ya mereka ruh. Tapi nak ta'alukul hisab ya badal mujawazat arti anggir wis 2001 jenisnya ya abad 2 anggir wis ngelifati kufuk ya jenisnya wis genti tangga. Wis rata paham maksudnya. Ya Alhamdulillah. Pinter. Oleh wayang wis sampe paham wis. Penting ana sing gelem terus bojomu gak mlaku. Dadi syaraté lho. Tapi kemungkinan iku ya ora ana sing gelem bojo mlaku, lha iku mlane wis lho. Dadi tak late ya. Dadi nah terus Imam Nawawi ngendikan niru ngono. Jika orang itu salah wukuf tanggal 10 dan semuanya salah, maka tidak wajib qadha karena kesalahan seperti itu akan terulang setiap tahun ila yaumil kiamah. Karena tadi mesti anggar kasusnya istiqmal suwe-suwe itu konangan nak salah. Misalnya ini, maksudnya konangan itu ngerti nih. Tapi Allah bener nomor gue itu panduannya syariat kon is. Jali rungok noy kita warai, awas. Malam Ahad itu mendung. Berarti kira iso mutusno nak Senin itu tanggal 1. Atau Ahad tanggal 1. Ya ora ngono ya. Malam Ahad itu ya setu iki dina iki wae dina iki gampang. Mau dina opo? Ahad mau wis jelas 29 Sakban. Ya, contoh paling gampang terkenal itu puasa ya. Ahad iki wis jelas 29. Bengi malam Senin itu mendung pek. Mulai jam 5, nah mendung saya ini serah penting, mas kelipat mau momen tanggal kan mau sore mau mepet. Kue mutus nopo aja jam poso dino Selasa, tak kok Selasa itu kue mutus nopo poso dino Selasa toh, kan wajib istiqmah kan berarti harus berarti itu kok depan Mustafa gitu poso dino mas? Wong soleh udah dibully dosa. Tapi wong soleh kadang raisanan aja nabok hitungan. Kalian ini mas, naruhkan ratu, tahu dagang ini? Gak tahu. Ahad mau tanggal 29 Sakban. Berhubung jam 5 sampai jam 8 itu mendung. Berarti kayak mutusno istiqmal. Berarti malam itu bohong malam telung puluh. Sakban. Berarti pasane dino wis iki Ahad mau tanggal 29 Dzulqa'dah. Terus jam 5 sampai jam 8 bengi mendung. Berarti kayak mutusno malam 30 Dzulqa'dah. Berarti kayak nganggep tanggal 1 itu. Selasa. Bareng Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Setu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo. Rebo kaya wukuf. Ini wukuf yang mesti saya. Mergo berdasar petunjuk Nabi, nak mendung, penyempurna. Tolong Allah, berarti wukuf dina Rebo sah. Tapi masalahnya, ketika dibuktekno, pas tanggal 15, coro tanggalan sing istiqmal mesti ini aku kan bunder ser jebule mulai benjol lah benjol buat enteni kok bunder ser jebule tambah kurang ternyata wis melangkahi tanggal 5 berarti sing gua anggap tanggal 9 mau ternyata tanggal 10 konangan meneh pas tanggal 18 Dzulhijjah ternyata bulan wis entek. Berarti hakikatnya pancen wis tanggal 29. Paham ya? Berarti kowe wukuf hakikatnya tanggal 10. Paham ya? Tapi ngono iku mesti sah dari Imam Nawawi, mergo kowe tanggal keliru tapi berdasar panduan syariat. Terus ora iso disusui wong tanggal 10. Nah, tapi nak kelirumu iku tanggal 8, terus konangan nak iku tanggal walu kowe wukuf ning Arafah. Berhubung klirune tanggal 8, nak konangan yo kok dibaleni tanggal 9. Iki wae syariat. Dadi nak wis diwaktu diwaktu. Ben kowe ora ngaji. Mulane is mulane kadang muni sok-sokan iku istiqmal mesti apik cara kanjine. Wis mesti apik. Cuma aku kadang mantel iku mau digo sok-sokan istiqmal ya ora ono ngene iku kabeh ku delmu wong Nabi ngendikan fa in huma alaikum ketika tidak jelas bagi kami. Nah, tidak jelas itu tentu mungkin karena mendur, mungkin karena perangkat alatnya, mungkin karena kondisi tertentu ilmu fisabe mukaddimahnya tidak sama, para ahlinya berbeda dalam bikin tolak ukur yang imkan ru'yah bil fi'li itu berapa. Itu untuk menjadi tidak jelas itu kan sebabnya macam-macam. Mulane ngaji, mulane kulo seneng di Imam Nawawi sekarang kita majmu ngarang kita mereka dene iku ngendikan wes. Artinya tapi kabeh itu berdasar mandiri sesuai matlaknya masing-masing. Jadi gak apa-apa, mulane perbedaan kemarin itu gak apa-apa rasa sensitif biasa cara ilmu. Kok malah sensitif? Enggak ada sentimen ormas ini kok apa-apa ini ndak partai politik ini urusan ilmu kok ono sentimen. Kalau sisi sentimen berarti Abu Hanifah ini. Muhammadiyah apapun loh, Imam Syafi'i NU, NU lagi lahir ini, Muhammadiyah lagi ini, mana ada Abu Hanifah? Tadi nak cara orang alim yo, Imam Syafi'i kuno, Abu Hanifah, gak kuno, ya wes kuno gak. Kalau orang tahu roh masa ini dia, orang tahu berapa tak pikir. Jadi kalau nanti saya kena Abu Nat lagi ada tahu kan, Abu Hanifah, jadi semua Abu Nat ada baca di Imam. Orang ada tiga tuh, lagi ini, lagi dia kuno. Jadi uang sudah jadi jelas ya. Uang tadi jahal syamsa biya Allah. Omaro nurah wa qadarahu manazila kita alamu adadah sini nawal hisab. Jadi hisab itu bisa dideteksi. Nah perkhilafan ulama itu ya wajar ya mau. Ono uang lungo. Nak jari bojomu, anggar kuis metu komah, jik ini berduan lah ya lungo. Misalnya Ruhin uang biduan atau kok ibu jone. Mbak Ruhin jari apa ini gue Semarang, gue berangkat sampul, mereka harus metu koma. Tapi jari uang sing dituju neng Semarang, Ruhin pun teko dereng, bener di. Jadi sesuatu itu mulai di saiki nganti kiamat mesti nisbi. Mulai ada masalah ketika Allah dawuh wasab atin ida roja. Poso kafaroh haji itu 10 dino, sing telung dino dilakoni ning Mekah, sing pitung dino dilakoni ida roja. Tunak kowe wis mulai. Abu Hanifah ngolehno poso pitung dino, jadi di haji itu ada ibadah tertentu yang karena orang melanggar itu dikon poso 10 hari. Tapi Indonesia jarang melanggar. Jadi Abu Hanifah asal sudah keluar dari Mekah sudah mulai puasa. Mergo wong metu ka Mekah wis kowe jenenge mulai. Takono Mekah. Nggak pesawat, terus cabut jenisnya. Mulai. Tapi tak apa-apa bojomu. Urung. Imam Syafi'i ngitung bojone dadi sing diarani poso 7 dina fi duwe roti ahide wis tok omah. Mergo mulai wis tok. Jare Abu Hanifah ora, anggere metu ka Mekah jenenge wis. Mergo Quran turune ning Mekah, wis balik kanan yo. Mulai bar sik. Nah seperti itu ndak pernah selesai tadi. Kowe teko ning omahku aku urung roh jenenge tak anggap urung tak. Wong roh aku urung roh. Tapi ketika aku ning pinggir rumahku sing aku ora roh hakikate ya wis. Terus aku kon kuwi teko ora roh tak hukumi. Lah seperti mulane ana ru'yah bil fi'li, ana ru'yah bil imkan. Imkan itu potensinya secara akademik, secara riset sudah itu jenis ru'yah bil. Ana ru'yah bil fi'li memang sudah bisa di nah, tentu hukum-hukum syariat itu dikaitkan ru'yah bil fi'li. Karena hukum itu dikaitkan dengan tahu. Kowe delok wong wedok haram ku ngenteni tahu apa dhukum. Misale wong wedok tak penguli nganggo satir. Hakikate ana cah wedok. Ana kan? Terus kowe delok. Iki delok wong wedok tak delok satir. Haram kok. Boten. Terus kowe tak arani delok satir kok lagi kenceng tenanan rego napa? Enggak ada jawab ae. Ora wedok lha yo. Terus hukume. Mumpung satir tok kok ndak nginjeng kan. Nah kira-kira polanya seperti itu. Mari menyakan. Terus kowe misalnya dadi ahli fikih, darane haram tak halal lho. Darane halal kok ngincenge tenanan. Darane haram roe mung untuk satir. Nah kira-kira seperti itu. Makanya khilaf itu ndak bisa dihindari. Yang seperti itu, maksudnya yang seperti itu khilaf itu ndak bisa. Makanya Imam Nawawi bikin toleransi dua hari dianggap mergo istiqmal utawa mergo hisab. Terus kira-kira ngono, sementing kula suwun wis pokoke gak usah khilaf wis biasa. Sing Selasa ya apik, sing Rabu ya apik, pokoke padha. Wong kowe ra wukuf ae. Masih wukuf pancen mangkel tenan nek keliru perkara ini taruhan Tegal sekadung kadol kok wukufe. Gak usah. Lah yo saran kula ngoten nggih, siapa saja yang haji kula pesen melok jam in kasir, adadin kasir. Melok jumlah mayoritas itu dalam hal ini keputusan pemerintahan Arab Saudi. Apalagi posisi Anda di Arab piye-piye dijamin la tastamiru mati ala dalal umatku rang arah kong kali kong utawa bersepakat memutuskan kesalahan. Malah Imam Nawawi ngendikan jika salah dalam hisab ma'a adadin kasir dan terbukti tanggal 10 maka sohahat juru walam yakdi dia hajinya sah dan tidak perlu kok. Tapi kalau dia ma'ajam in kolilin karena dia orang syak, maka wajib kodok karena sombong. Jadi misalnya yang beruang darah ni wukuf itu seneng. Kue darah ni wukuf itu selasa. Ternyata sing bener itu seneng. Utau sing bener kue lah. Tapi kan gak roh bener orangnya. Berarti kemungkinan wukuf kan tanggal biru. 10 kan? Ya itu gak boleh. Mergo adadin kolilin. Eling-eling, jadi jumlah mayoritas itu penting dalam ilmu karena tadi wong Islam samono ajine itu berkepentingan haji nisa. Dewan-dewan di Arab Saudi berkepentingan hajinya dan ini dirapatkan oleh pakar falak, pakar lapan, pakar GPS macam-macam. Usapan delok rapat-rapat hisab ngeri. Wong kanca kula sing ahli hisab sing bijine nemé ora wani melok. Mergo dinyai kancane sing lha kok dhisik iso, ra iso. Lah tak melok. Jadi utangan, kalau nunggu di tombol, kalau tak kenang, dia canda lembah baku, buatin canda lembah itu, kalau canda lembah baku, kalau tak eling-eling kalimatnya, pun sepuh mama. Nah, Rian kan awal tahun pinter kan, mesti beda kan pemerintah BNU itu, NU Muhammadiyah itu. Dia nolak komentar lucu, mau sepuh. Di akhirnya terakhir dari pulau, tadi mau dapat. Gus, wong saiki kandhane lho Gus aja oleh sombong teman-teman. Nara cocok lu kok yo mikir, didelok. Kulo yo wong bodho tapi iso ya. Nah, terus dia piye Mbah cara rumus model bodho iki? Ngapunten nggih Gus, kulo iki tak pari rumus model bodho. Dadi ternyata tadi setelah saya teliti rumus model bodho iki yo ana pintere, senajan tetep bodho. tak marahi ge. Enggak ben sampean ora kecangkemen tok tapi dibuktek. Misale Mustofa ndarani tanggal 1 Ramadan itu Ahad. Ya, Rufin ndarani Ramadan itu tanggal 1 Senin. Saiki cek tanggal 15 bulan bunder ser kok Ahad. Berarti nak kok Ahad berarti cek kok Ahad. Barang dicek kok Ahad ternyata bulan bunder ser. Terus malam 16 ternyata mulai berkurang, malam 17 mulai kurang. Berarti bener sing darani Ahad. Berarti sing darani Senin keliru. Mergo sing darani Senin berarti kan sing tanggal 15 berarti pas. Gal, sing darani Senin kan berarti 15 luwih wis tanggal 16. Wis mulai kurang, wis mulai turun. Artinya ngene mak mau cerita, sakjane Gus Nita ini bener dine tanggal 1 iku kok buktekno tanggal 15. Itung wae sing pas bunder ser sing dhewe iku sing bener. Lah wong saiki mau debat tok jajal model bodoh ora gelem ngono maksude. Ngono lho. Jajal model bodoh-bodoh nan wae ora. Padha islame kok beda-beda wong sing ngomongne ngono tok. Mergo iki model Islam stabilitas. Nah, sing model ahli falak, ini karuan ana falak isek percaya ruyah bil fi'li bang ngono ati ilmu nang. Sing ahli fikih, wah ruyah bil fi'li. Istiqmal semono bulan bare iki. Kadang ora romanane pokoke kur ngono. Tapi buktekno sithik kok ora iki. Sajane Allah nggawe pola, Allah kula meneliti adate pangeran. Pangeran gadah adat. Dunya iku ana bodho-bodhonan, ana pinter-pinter. Sepak kita ini sunai pengiran, Tuhan orang ngertas Quran. Misalnya saya ingin tahu abadai, iddah itu trennya pirang bulan. Jawab, wong mati 4 bulan, 10 hari. Nah wong dipegat di cek head, trennya berapa? 3 bulan sampai 4 bulan, karena dipegatnya pas head atau pas suci. Pokoknya trennya itu 3 bulan, 4 bulan. Bisa rumah nafir, gue mau nonton lagi, bener. Nah pengiran itu dua yadat, mintera wong budo, ya mintera wong pinter. Saya ini misalnya bengi ini ruhin kawin untuk Sri misalnya. Dijima, jenenge wong mus Nabi. Ya, rumah mana ya? Dijima. Sisuke dipegat. Ya, sisuke dipegat. Mestinya karena pernah dijima, idai karena pernah dijima, idai ya apa ya? Masih khed. Dua kali masa khed atau tiga kali masa apa? Suci. Tiga kali masa suci itu trennya berapa? 3 bulan. Sri mau selamat-selamat ngerti nak jimaan ruh itu jadi anak ngerti wong dene sing lakoni nganti 5 hari ngerti, 10 hari ngerti rumah nol ya 1 bulan luwih ngerti hakikate dene hamil ngerti gak nak sing lakoni ngerti apalagi dene mungkin dikroni-kroni dukun bayi utawa wis mriksa tapi dene ditakoki wong ngene ditakoki hakim Mbak Sri kowe hamil ta ora. Oke. Okay. Mergo nek nek ngerti, nek aku nganti hamil idahku sangang wulan kan ngenteni lahir. Ora ana ya? Lah iya nek nek nek aku hamil kan idahe sangang wulan. Ora ana ya? Nah, nek nek ra hamil idahe kan bisa hanya 3 bulan, yaitu 3 kali masa napa? Suci. Ora ana. Ya pangeran luwih pinter timbang Sri, sekaruan lho ya, pangeran ora ana. Pangeran gawe wong hamil kira-kira nak telung lan semendung to. Kira-kira. Wis mlembung kan. Sehingga pangeran ngendikan wala yakhilu lahunna ayyatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna minna bilakar atau mikir ayat itu. Seneng ama ayat swarga neraka to. Wong wedok iku ora oleh menyembunyikan isi rahimnya kalau dia betul iman billahi wa rasulih. Kenapa dia menyembunyikan isi rahim? Mergo dene nak ngaku hamil kok idae. Sangang wulan. Mulane dene muni ra hamil ben idae mok 3. Tapi pengenan yo ora goblok. Idah 3 bulan masa 3 kali masa suci. Iku misale hamil tenan kan yo wis. Gitu. Lah saiki ngene wae, ternyata 3 bulan iku gak melendung. Ya berarti idae bener-bener 3 kali masa suci. Lah tapi kan nak tolong, lah nak saya ini misalnya bojone mati, kan 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari arba'at asyuri wasyur. Tapi bareng 4 bulan misalnya Rohen jimak bengi soe mati. Idae kan tetap 4 bulan. Nak nyata-nyata gak hamil. Tapi nanti 4 bulan kan mundung. Mundung anak cah keriting mau. Kan langsung idae rubah. Gak sido 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Paham ya? Ya atau 9 bulan lah training. Nah, artinya apa? Allah tuh bikin ukuran idae itu sing kena didelok kasat mata. Wong khat bolak-balik secara kasat mata ya bukti gak hamil. Nak dinteni 3 bulan, 4 bulan, 10 hari kok melendung berarti bukti. Ya sudah kalau wis hamil ya mlebune ayat waulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlan. Tapi saiki wong ora gelem mikir. Mikir wis wong Arab Saudi pusat Islam. Jadi lainnya harus anu. Nah, ora sih. Anut subuh Arab Saudi tapi subuh jam 10. Wong matlaknya beda semuanya. Arab Saudi itu wong jubahan serban, itu capek macul mbek serban. Mbek jubah. Pemene renang. Pokoknya pakaian sementing nutupi Allah. Dhisik ku Bilal nak sowan Nabi nganggo pakaian ala wong Habasa. Nabi ora piye. Sementing nutupi aurat sopan. Ora gambar Hercules nang. Aku ya tau mantel sholat mikir wong kaosan gambar iku buta. Ya masih sholat ra wajib nganggo jubah tapi jubah. Pemenan anggo tulisan sing gagadi waduh mamang kelo wong to. Kalau nanti mau tulisan semoga Allah mengampuni dosa yang baca tulisan ini. Apa mangkul di doa dong? Orang mangkul koyok tersangka. Ya Allah ampuni dosa orang yang membaca. Enggak, semoga Allah mengampuni dosa orang yang membaca tulisan. Roy pas sholat tuh kira mangkul. Ya dadi eling-eling. Dadi Allah nak gawe hukum mesti ana penelitian wong pinter, ya ana wong bodhoe asline. Asline pinter kaya tadi. Nak debat tanggal 1 ku Ahad ta Senin, sakjane cek kae yang tanggal 15 itu dari Senin itu apa? Ternyata wis mulai benjol, mulai medun-medun berarti wis 16. Sing bener sing Ahad. Saiki diwali iso ae sing bener sing Senin. Ahad darani tanggal 1. Ternyata 15 songko akad bulan rong bunder. Pas sing 16, pas bunder ya berarti bener sing Senin. Sakjane kan tetep wis, tapi kita ini ngomong tok bar ndok TV omong. Padha islame kok. Sing kandhani ra kok. Ya wong kafir ora ana debat tanggalan ya, Dul. Wong kafir kok debat tanggalan karo kabaran ya ngomong. Ya sing bener yo ngono bakul es saingan bakul eh bakul eh saingan bakul bakso hubungane opo? Malah jejeran bar mangan bakso ngombe. Dadi ning tinggon tukaran yang mergo sejenis ora sejenis kok tukaran. Ngono kok ya Allah ya. Dadi wong Islam kesunatane tukarane padha Islam iku sing kepentingan di Arafah ya wong. Lalu apa ke debat Mbak Trump? Cora aku tanggal siji ku Ramadan Trump dino akad dari Trump Senin. Lah apa apa? Apa poso Donald Trump? Jadi yang berdebat Ramadan yang podo Islam itu aneh-aneh. Podo Islam itu tukaran. Tapi tukaran Mbak Sobong tanggani oke okay, Islam. Terus tiga si aneh ya Mbak umat. Islam aneh-aneh. Menurut rasa dijerok-jerok biasa wah. Enggak diterang no mari, kak mari-mari. Apa sih sini-sini mau? Mereka waktu saya balik. Gua tahu awak Allah tidak disolli kamaring rahmat sopo wali kau mengatas si serokape. Ayah kamu terus melasi sopo wali kau mengisirokape wa malaikat bulan poro malaikat ya Allah. Iku ya astagfirun aja lu sepuro sopo poro malaikat laku maring serokape. Ini berita gembira gaya kulo jenengan Allah. Niku selalu membaca solawat untuk kalian juga para malaik. Liu kerja supaya ngetono sopo wali kau mengisirokape. Eli dimas terus ngelanggung no sopo wali Allah ikhro jauh yang oleh ngetono Allah. Iya kau yang isirokape. Ngetono menajud mati saya berapa kejoliman ayil kufri dikseh so kafir kue kafir wa mu'min mesti tokno Allah songko kafir ilan nuri maring nuri jelas jadi Allah niku nyifati dati nak wong mu'min niku ditokno menajud mat ilan nuri malah lagi nak di kafir-kafir no wong tenang ayo pengirannya semumum no nak kita ini dikeluarkan menajud mat ilan nuri malah nak nasi ngafir no pe tenang biaya-biaya pengumumannya Allah lebih mandi. Ini jelas ya Allah sudah mengumumkan ke kita kalau kita ini sudah dikeluarkan liukhrijakum minah dulumat, tapi mereka-mereka malah mengeluarkan kita minan nuri. Sembrono, pangeran sing dunya wae menstatuskan kita sudah keluar minah dulumat. Saya tika apa loyo, jadi nanti kafir wong tenang. Nyatane kita wis keluar minah dulumat. Mana kira apal Quran itu, kandanannya angin. Apa loyo? Kulhu-kulhu atau kulhu. Modelnya gak gelap ngapal ayat liyo. Atau kulhu ya bulan baleni. Mulanya doa apal berita. Mocok kulhu yang telu podo karo Quran. Akhirnya kulhu jadi kurban duo. Cahu. Ilan nuri maring nurai lima nitik seiman. Wakana lana soko Allah. Bilmum ini nakang berapa mu'min rohiman. Bangat ular siya. Thank you.